Makin ini caleg nih. No, P3 no PKB. Oh PKB. Soalnya mereka ini gue P3 PKB ini gue podo. PKB. Itu orang macam. PKB. PKB. Dengan apa kamu ketahui, Haji? para hadirin wal hadirat ingkang nedya, terutami rencang-rencang saking Nahdlatul Ulama menawi enten ingkang saking Muhammadiyah ingkang kula hormati enten. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat ingkang nedya. Niki kita meringeti mulutane Kanjeng Nabi. Senaosa niki cara mulutan niku wis buntut. Mulutan akhir. Salim pun Rabiul akhir. Niki mboten napa-napa. Umat niku kabeh pengin nderek seneng lahire Kanjeng Nabi. Mila niki tesih dereng akhir niki. Kula wingi dalu tesih mulutan teng Kalimantan Timur. Ya mulutan ya. Kalau dalu teng Kendal, nggih mulutan. Mbak Wenjeng nggih mulutan, saniki nggih tesih mulutan. Pancen wong pengin mulutan kabeh, pengin melu hormat Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih ngeten iki carane wong mulutan teng Tajung gitu. Nek teng Sulawesi niku cara mulutane niku rame. Terope ngeten iki ning taline kathah. Terus jamaah niku beto napa-napa digantung teng mriku. Ana sing gantung duren. Nggih, ana sing gantung rinso. Ngantos ana sing gantung sinsu. Nggih, graji. Magic chair sanyo wantu kene. Lah teng ajeng ngeten iki enten napa? Tebok. Tebok niku khusus kangge ibu-ibu niku nek dugi ngencepi sapu. Nah sapune sing dicepno niku ana gendelane duwe. Ana sing 1000, ana sing 2000, ana sing 100000. Lah tengah jengan ngeten iki. Masyaallah. Panganan nopo mawon enten. Mulai panganan kering sampai panganan basah, sampai buah ne wonten. Niku wonten panggunge piyambak tengah jengan. Nah, kula ngaos niku nggih anteng. Weh, tapi matane niku pun ndeloki napa. Pun ndeloki. Ya, ningok wonten niku. Lah, sing kepengin sanyo ngoten nggih, kita awal pun nglirik sanyone niku mau. Oke, begitu rampung niku, kula ndonga, wis ndonga lah biasa. Begitu terakhir tutupannya mesti walhamdulillahi rabbil. Begitu kula pun muni wal ngoten niku pun. Pun kaya pitik ucul. Bleber-bleber niku ana sing jikuk sanyu. Ana sing ngarep dhuwit niku ternyata wong tuwa ora melu. Sing cilik-cilik royoan mbabuti dhuwit. Ya Allah, sego pangan bareng-bareng. Rame ini bener umum. Iki termasuk ngoten niku nggih teng Kalimantan. Kalimantan. Lah mulutan niku enten mleh sing rame mleh niku teng Cetnya. Cetnya niku negara-negara bagian Uni Soviet. Niku riyen presidenipun naminipun Ramadan Kadirov. Ramadan Kadirov niku gadah warisan. Tiang Cetnya niku gadah warisan gelase Kanjeng Nabi. Sampai nak gak duwe. Gadah warisan gelase Nabi tiang Cetnya niku. Dadi gelas sing ya gelasnya Nabi niku teng Cetnya niku gak ada setunggal niku nek empun mulutan niku dicekel kali presiden ngeten niki namine Ramadan Kadirov niku numpak mobil kaya sakniki nggih mobil sing bolongane teng tengah internet niku ngadeg teng mriku bobto terus wingkinge niku rombongan aparatur negara mobil bak terbuka lah wingkinge niku wong kampung cara ngene mriki nggih tiyang desa biasa numpak sepeda motor ini kenal potnya diblong. Wah. Tapi sing ngarep niku kali maca selawat. Karo nangis niku maca selawat duwe gelas niku. Terus mangke niku terakhir mandek di alun-alun ibu kota. Lah teng mriku niku nembe mangan bareng niku sego niku sakanane panganan wonten teng alun-alun dan itu disiapkan oleh negara. Lalu nah, uang cek nyanyek mulut tengok mangan ni. Teng Irak ini sami solawatan terus mangan. Nah, teng meriki ni ku yoen teng mulutan ni ku yang paling ramai ku tengin ku teng Jogja. Ni ku paling ramai. Ono pasar malam ni rongulan berturut-turut. Genami ni pun sekaten. Teng alun-alun. Niku isine ya ana dangdutan, ana tong gendeng iki ana apa? Tong edan. Wonten dermulin. Wonten ya wayange. Lah mangke niku nek pun terakhir raja niku masak. Raja masak dandange niku jumlahe 1000. Dikenal kanthi jeneng Kiai Dandang 1000. Sak dandang niku beras mentah 2,5 kilo. Sing calone didang niku. Mula begitu mateng niku berarti berasnya 2,5 ton. Lah mula teng Jogja niku sampeyan aja kaget nek mulutan sekaten niku medal king kraton niku tumpeng gedene sak anakan masjid. Pikul kali tiyang 100. Nah tumpenge niku dihias ana terong ana kacang ngono macam-macam. Nah, dhuwure niku ana ndok disundhep ngeten iki jumlahe 5. Digincu rada abang ngeten iki. Lah mangke begitu bar didongani ya Allah, ewon wong lu mabur. Royokan tumpeng niku. Ono sing mencolot sikile mlebu sik ngoten lho ya. Nggih mlebu tumpeng niku. Iki niku teng Jogja mulo panjenengane kepengin delok mulutan paling rame niku jenengan teng Jogja. Wis sikile nggih mlayu teng tumpeng belung ngoten ya. Lah mangke terus royokan sing paling larang niku ndoke niki. Ndoke niki siji niku iso payu 30 juta. Nggih damel jimat. Bareng ngoten niku terus royokan berkat dipangan sebagian di beto wangsul berkate niku tumpenge niku nggih. Nah, di beto wangsul niku kanggone macam-macam. Nek duwe anak kok ora payu rabi, pakane berkat niku. Cek payu. Duwe sawah kok ora pati panen, sawuri berkat niku. Duwe montor didol kok ora payu-payu ngoten ya. Diwuwungi berkat niku, diperos kayake banyu siramke. Nah ibu-ibu biasanya sih dikuk ini kacang panjang kacang uler ini lho ini ku jari ini dikuk tombok bojone sih rapati kuat menek. ini ku calotan mereka sama aja guyu. Ya jari ini dilungker nonton ini jari ini wong kula ya ora tau weruh dhewe wong bojo kula ya gak tau melu royokan. Ini ku lah mila ini Jogja ini ku ke atas yang alok-alok nggih. Ya ini mau syirik tapi di mau syirik-mau syirik nah itu ya tetap mawon buatan berubah nggih. Nah mulutan ini di Jawa ini ku yang ini aneh malih ya. Kan ini Mbah Zainuddin Mojosari nganjuk ini ku nek mulutan ini ku ngundang jaran kepang sak Jawa Timur kan jaran ya rongulan. Teng Magelang wonten namine pun Pondok Watu Congol ngene pun Mbah Dalhar. Mbah Dalhar Watu Congol. Niku nek mulutan ya ana dangdute barang. Kadang niku nyeluk monata. Nggih. Penginane kita iso dikali Rena kadhi ini. Nggih, ana Via Valen barang. Apal wong kula sing ngaji kok. ana sing tak nika sapa? Nila Karisma. Tapi yo katoke dawa. Apa ini kuayaan? Nah, mulutan itu tengku di mawon ya, teng Timur Tengah ya, rame mulutan itu teng Iran, Iran. Dibarengi kalian festival biasanya. Nek teng Uni Emirat niku nek mulut nih, barengi karo festival kuda tradisional. Jadi corone saat niki ngono nggih karnaval numpak jaran ning nganggo klambi, klambi kuno. Niku nek wis festival 2500 jaran niku wis malah ada gak juta jaran. Nah dipun ngendikaken malih kali Ibnu Hajar Al-Haitami, ternyata Arab Makkah niku biyen ya mulutan. Makkah niku biyen ya ana mulutan. Tiang Mekah niku nek mulut niku tumplek-plek tenggen lahire Kanjeng Nabi, tiang Madinah niku tumplek-plek teng makame Kanjeng Nabi niku sejarahe wonten. Sing nulis Ibnu Hajar Al-Haitami. Cuman terus suwe-suwe niku dilarang teng Mekah niku. Teng Madinah. Mulutane ya kaya nggone dhewe ngene iki. Bar mulutan teng Mekah ngoten niku bar king nggon lahire Nabi. Medal itu pun disiapkan panganan, lampu-lampu, mangan kabeh. Termasuk orang Madinah itu lebar ke makamnya Nabi, medal itu pun mangan kabeh. Cuman gini itu terus dilarang ke Makkah Madinah. Sebab apa? Angger mulutan teng Makkah teng Madinah itu ngamuk tiang-tiang itu. Soalnya apa? Terus kelingan kali putune Kanjeng Nabi. Nabi dimulyakno kaya ngono tapi duit putu, duwe putu kok iso dipateni karo Yazid bin Muawiyah. Ya, niku asal wae. Lah nek wis kelingan Yazid bin Muawiyah wong mung ngamuk. Gara-gara nopo? Yazid niku dimbokke najet. Mula dianggap najet iku negara kocrok. Lah dilalah nang mriku niku fahame waktu niku fahame Wahabi. Wahabi niku Muhammad bin Abdul Wahab niku desane asale niku najet. Termasuk sing mateni Sayyidina Ali Abdul Rahman bin Muljam niku ya najet desane. Lah dilalah Ibnu Saud niku kampunge ya najet. Timbangane niku nek dijarno tetep mulutan malah bakas wong najet. Mula kalian Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz As-Saud mula terus akhire dilarang teko Makkah Madinah. Mula teng catatanipun Ibnu Hajar Al-Haitami, pelarangan mulutan saking Makkah Madinah itu pelarangan politik kaya zaman Pak Harto. Nek ana wong limo kok rembukan orang nganggo lapor, oh dikira bakas negara, mulo terus dilarang karena subversi. Jadi itu semenjak itu ra ono mulutan teng Makkah Madinah sampai dinten iki. Ya alasane nameng niku salah setunggal. Nah, mulutan-mulutan sing aneh-aneh niku akhirnya terus pertanyaan beda-beda ini mulutan tapi ada yang podo nopo metune panganan mulutan itu beda ini tentu dimawon kata ini yang podo itu mesti metune panganan yang aneh-aneh panganan itu harus mulutan tentu pundi-pundi itu kata. Nah ini sing kadang ini uang terus sama sing ngarani mulutan badok kayak gitu. Kecuali uang beri kiri gue biar kan rioyo adang sego mulutan adang ke tanda tadi. Nah ini sebang. Nah ini akhirnya kan terus gue lagi kondi ajaran mulutan mangan cok ajaran kondi. Ternyata ini ajaran ini Nabi. Jadi mulutan metune panganan ini ternyata kit zaman Kanjeng Nabi. Nek mulutan pengajian ini malah model anyar. Tahun 1200-an zaman Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Ning sing asli mulutane ya mangan niku. Sebab napa? Ning Nabi poso. Ditakoni sahabat ya Rasul. Jenengan poso? Oh, aku poso. Soale sahabat niku ben esuk niku lak mesti beto panganan teng Nabi. Bentuknya banyu, bentuknya panganan, ngantri niku terus kira-kira panganane sapa ya sing dipangan ya dekku balik ngene. Nabi kita wis suwe ora dahar mie ayam, tak gakno mie ayam. Berarti ngene iki. Nah, kebiasaan kata niku menunggu. Atu-atu gak popo. Sampeyan lali nek iki kiai. Nggih. Kiai niku nek jiko ora perlu ngene di online niku. Iki iso di share it. Ngene iki entek. Kelalene dawa. Pondi. Nah, kebiasaan sok kapan betake panganan ning enjing niku. Ngerti-ngerti kok mboten di demok kare Nabi jarene gak didel gak didemek. Lah sapa sing takon ya Rasul? Napa jenengan siam? Oh, aku poso. Dina niki, iya iki dina lairku, aku poso. Jenengan poso jeneng Nabi? Iya. Lah begitu ngoten niku ngerti jeneng Nabi poso. Sok kapane do mlayu mulih. Golek bojone dhewe. Dik, apa Mas? Jeneng Nabi poso. Nah terus duwe masalah apa sampean? Gak duwe Mas. Ha ning pasar gak ada apa-apa. Mula akhir do ning pasar nopo? Blonjo panganan mateng mentah. Lah mula ning ngerti Kanjeng Nabi poso wonten niku sokapat ku golek bumbu, apa golek masakan. Terus mangkene niku Madinah niku anu. Mambu roti, mambu daging. Soale nopo? Nyiapke engko calone bukone Kanjeng Nabi. Lah terus bareng ngoten niku pun terus diterke nang daleme Nabi. Lah berhubung kabeh ngeterno kan ya ora iso didar Kanjeng Nabi piyambak wong. Wathah kabeh niku nggawa panganan. Akhirnya terus sahabat diundang karo Nabi, "Kang, mrene Kang. Kumpul-kumpul rene. Iki ana panganan akeh nggih Kanjeng Nabi ora." Terus begitu mau orang yang Nabi itu mau Allahumma barik lana fima rozak tanah waktina ada tanah baru ngeluh terus Nabi ya tapi sahabatnya udah kira-kira tak sopo ya sini jika ya ayo tak kuno kan tak ku gule ya kok iso tak ku kamu suwe Nabi gak daru apa lah tak ku ayo burger coro saya woyo kaya kuno kangen apa kepeting warung sing pojok ya kaya kuno sembilang kaya kuno kaya apa bedek ya bedek keting ngendok kaya kuno caranya pada kata-kata biasa lah ngusok apa itu karena Nabi lah makanya Nabi juga siji terus didahan baru-baru lah sing bekasnya Nabi itu sing jadi prioritas diikuti karo sahabat bareng kalau terus mangan bareng lah terus takok sampean masak apa Kang? Aku masak gulai aku suwe gak makan gulai aku njaluk gulimu terus mangan gentenan mangan ngoten niku pun akhirnya rampung bareng lah ngoten niku dadi kebiasaane sahabat nek Nabi poso hormat lahiripun piyam ya Mbak. Lah napa teh sahabat sawu mangat ngoten niku tabarukan urusan panganan ngoten niku. Iku sebabe nanging setunggal. Sing diarep-arep iku barokahe Kanjeng Nabi. Niki wong-wong anyar iki kadang wis rapate nyantol ngoten iki. Rapate nyantol wong-wong anyar. Anyar iki nek ora empiris carane ngoten niku lak rapate ngandel. Nek gak nyoto ora gak ngandel. Lah sahabat ini tabarukan. Sebab napa? Sing didhahar sahabat niku senajan niku wau masak piyambak. Begitu diaturke Kanjeng Nabi niku mlebet teng daleme Nabi, otomatis niku dahane Kanjeng Nabi, dhewe Nabi. Begitu didongani Nabi, panganan iki dadi panganan barokah wong dongane Allahumma barik lana. Begitu medal ke daleme Nabi. Lah niku lha sahabat niku maem daharane kene Kanjeng Nabi. Lha mek ngono to. Lah mangan daharane Nabi lha ya panganan barokah. Contoh. Nembe mawon terjadi peristiwa yang mirip ning ora padha. Cah loro niku wau nggih. Gawoke kula aku wae karo jahil ini barang ini contohnya langsung ngono nih. 5 menit wau niki tak sapa niki. Tak pani. Tak caloro niku wau. Niki teh niku. Terus diterke mriki. Omong yo gak. Loh. Yo gak ana omonge, monggo teke panjenengan lho yo ora. Ya kaya digeleng kursine diajokno terus balik meneh yo gak ngomong gak apa. Tapi secara otomatis niki dadi teke sapa? Teku. Teku iki secara otomatis niki teku lho niki wong. Senajan mau bocah yo gak ngomong emang diluk ini terus. Bengoke kok ngono adon. Terus kursine diajokno kita. Adon kursine diajokno. Ya wis terus tinggal lunga meneh ngono mawon. Tapi ora teh omong, ora teh apa. Wong sakmene iki bersepakat niki teke sapa? Ya teh kok piye. Padahal mau gak omong. Nah, terus kira-kira saiki tak contohno. Nah, iki siji iki wong tekku ya. Kan seru meneh sampean. Sampe iki gak teh takok. Nah, iki pen. Iki contoh. Nah, sekarang. Nah, secara otomatis sampean ngerti iki bansere dikeki sapa? Ya kula sing ngekeki lho ngoteni. Dadi sampean iki oleh ombenan teko ku. Kula ora teke pani. Iya mboten teke kula. Lha niku. Barang ini ku padha. Tapi begitu pindah teng mriki nilainya berubah. Sami sing dimasak sokabat itu ya panganane sokabat dhewe diaturke nabi dadi teke kanjeng nabi begitu bar ditongani nabi ditokno kon daleme nabi sing dipangan sokabat panganane sapa ya nabi lha iki mek ngono to lha wong kok mangan panganane nabi lho sampean bayangno ya wong kok dahar-daharane nabi sing wis ditongani Allahumma ba barik lho donga barik iki lho donga barokah mulo begitu metu jenengane panganan barokah nek wong Jawa ngarani berkat iki mek ngono tok prosese niku lha ngeten iki kadang wong ora weruh conto liyane apa ana ya wonten lanang karo wedok lanang karo wedok niku mlaku tuk nang KUA klambine abang, klambine ijo, kudunge abang. Sing lanang sarunge ijo, klambine putih, ketone ireng. Nah, mlebu teng KUA, terus ngonten panake niki anak kula sing. Ya wis kene kene kene angkah tu ka wazawajtuka, qabil tu nikah. Terus akhirnya sing kiyaine barakallahu laka wa baraka ala alaika. Bar ngoten niku terus metu saka KUA. Metu kok KUA niku barange isih padha mboten? Ya isih klambine ya durung salin. Isih klambine ijo kudunge abang, sing lanang sarunge ijo klambine putih kedone ireng. Barange tetep padha, tapi nilainya berubah dadi sapa? Dadi suami istri. Barange padha tapi nilainya berubah sak durunge metu jiwit dosa. Begitu metu jiwit ganjaran lho nyawuk bokonge ganjaran lho ya nama sampean mlotrokno kathoke ganjaran lho barange tesih po padha lho iki lho ya lha iki jenengane peralihan dari hal biasa menjadi panganan barokah lho iku sing diarani wong Jawa berkat cepet dongane Allahumma barik-barik niku barokah. Mula saiki ambien para kiai anggere panganan teko dongane Allahumma barik, mula panganan teko jenenge barikan nek wong Malang sak yo tengene. Lha niku cak. Lah saiki ana sing takok, lho mosok panganan iso nyimpen donga barokah. Lha yo iso kan wong panganan kok gak iso nyimpen donga piye? Wong kaset wae iso nyimpen swara. Lho kaset itu plastik lho niku. Iso nyimpen swara kok. Iki mesti bisa nyimpen gambar, tak syuting-syuting ini nyimpen deh. Jadi panganan ini bisa nyimpen dongo, wong kaset bisa nyimpen suara. Lho nek wong saiki wong manusia zaman noi ora pati kaget. Wong milenial iso paham, iso nyimpen. Lha mula wong-wong tuwa biyen iku paling seneng geleh donga ning jero panganan supaya iso mlebu dadi daging. Soale panganan niku nek barokah, dipangan menungso dadi daging niku daginge daging barokah. Lah daging barokah niku wajib mlebu swarga kok. Daging barokah niku nek dadi daging, sesuk daging niku mlebu swarga. Lah kok iso? Lah Allahumma barik lana fima rozak tanah terusane nopo? Wakina ada benar gak diopo karo gendeng neraka. Nah mula mbak-mbak dhewe mbiyen paling seneng ngono nitipi panganan dikeki donga ngoten. Kae donga. Duwe anak misale kok dipakani ora tambah lemu, tambah melet ngoten yo. Jenguk panganan titipi donga ya hayyu ya qayyum. Duwe anak diulang tek kapur sekilo ora nyantol belas ngono. Jenguk panganan titipi donga ya fattahu ya alim. Duwe anak gelutan ngono titipi donga ya Allah ya latif. Lha niku nyenengi wong wedok kok ditolak. Enji kok panganan titipi donga innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. I love you. Teriku lengge. Nenek mboten purun innahu min Sulaiman ya titipi donga sunah mata kaji ajiku jaran go. Goyang ya I love you doa awal. Nunggu itu nih lo kang. Mulai ya Allah, dua kesan itu dua senjata jeneng itu. Dua itu mau itu sudah direkam kan yang jeru panganan. Nggak mulai para sahabat nih ya Allah. Kadang-kadang karo nabi juga panganan tuh ngani, panganan tuh ngani. Dan mulai kadang-kadang dia ini kan delok. Kalau calon lurah kan ini. Wah di tenan mangan panganan nih. Nek gak kenal. Iki sapa sing ngirimi sego iki, Bu? Embu, Pak. Sapa iki? Kon mangan calon lurah mesti rawani. Jangan-jangan iki teko lawan politik iki. Sego iki. Iya nek dititipi donga, lah nek dititipi linggis. Lah, iku jenenge santet. Jeneng Nabi teng Khaibar kenging ngoten niku. Jenenge santet Khaibar. Yo, lucu, Pak. Lha mula lawane duwe mula kula niku teng Jogja ora ana wong angel dituturi kelewet kuping kei panganan barokah taun. Nggih. Mula sampean dadi wong aja upas. Titi-titi dongani. Di bojo ben ra meneh. Dikene panganan dongani, kei teh utawa kopi dongani. Ya Rahman, ya Rahim. Utek ngalon-alon. Ada tu jauh mong mas mas, ojo rabi meneh to mas. Apa aku sik kurang ayu saiki yo. Lho niku lek wong piye? Bila perlu apa yang kita rasakan berdua sebagai lagu kenangan, nyanyekno. Dadi lagu iku nyantol ning atine dhewe ya nyantol ning atine bojone dhewe. Lagu kenangan masa lalu pas masih sama-sama susah. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua cuk ngene iki dalem kaki roro lanange alah kaki roro aman idone 50 lho kaki roro lho ngono carane aja kok terus malah gawe kopi kupak kopi kupak kopi kupak kopi aja Dari gue sih ngerti bisa nih gini. Mula uang nih karoh, dia mesti bingung dulu berkat dia apa lu, mesti bingung. Mau apa lu? Pot dodok ini mau yang masak nih rumah dewi. Seleh noko lu juga mulai kok. Lu ini berkatnya siapa mau sih gak bin? Wah ini berkatnya yutong ini ya mau itu toro ini udah si keting. Aku rawu tuh gue keting di pasar ini. Wah balik nih apa ini berkat gak enak. Gue cuma iku mau wis mengalami proses perubahan nilai. Lha niku mulang ngono iku jenengane barokah. Barokah mulo wong-wong tuwa mbiyen niku anggere ana mulutan ngene. mesti ngetokno panganan sing sing enak. Nah, barokno panganan sing enak supaya mengko nek bar mulutan dipangan maneh ya enak. Dadi nah sakniki kuwale kok. Begitu ana berkat ten gawe berkat iki gak enak. Segone rada garing. Mine kretik melek ora ya tahune tipi kare-kare ya Allah ya Allah. Akhirnya begitu bar ditabarokno tiga mulai dipangan ya gak gak enak. Akhirnya dipakakno kucing ya kucingnya sing barokah. Mulai gak ana kucing pilek iku jadi iki lho ya Allah. Ya teriki lho Kang. Iki sing uwak iki kadang kapate nyantol ngene iki. Soale barange mau padha. Tapi nek wong mengerti ilmu hakikat, paham hikmah, mesti ngerti. Oh, iya iya iya. Lah mulai sampean nek ngerti ono mulutan ngene Kang, ya. Tokno panganan sing enak. Apa isine iku berkat iki? Emang telung bukaan apa? Apa kira? Lewang ono DP calon DPR mesti ini kan ya sapi sitok lah. Di sana ini kadang kayak berkat ini kita keciput. Aja ngene sih sebenarnya, mumpung kita punya kesempatan damel berkat supaya awak ketitipan panganan baro. Jus pingin nih cang. Ini sumaker ini. Sugih macak kiri. Ini mulutannya umat Nabi sing kiri-kiri yang ini kecung. Ya Allah, pacung ini sugih-sugih terkenal. Mulutannya sepi ini. Ini sing di mulut ini Nabi ya, Del. Ya Allah, kadang ngene iki lho kadang wong saiki iki gak patek paham. Lho mulo nang panganan niku. Cek barok, lho cek lebon panganan barokah. Yo iki lho. Iki ilmu sing jarang wong buka ilmu niki. Tapi berhubung wong saiki wis gak patek paham tak buka ilmu iki. Lho nanti iki panganan kok ngene ta? Sajane kene iki windu ngono cah ngarep niki. Long ini lah. Jadi tenggeri gini ku dunia meriki ini pun dipasangi mejo, meriki mejo tekan guri isine panganan lah. Begitu rampung ni ku sebelah ni kata jiko kene mangan. Ya Allah tu ku daging sapi tak sekilo wong siji yo. Timpal ni rajang no jangan gori, jangan tewel ni ku kelolode. Boleh godong jati dibungkus. Kayak serundeng ini, masya Allah enak gak umum. Oke, lalu ini kalau sampai pangan manganin teh wakeh jadi daging barokah ya oke, ini sampai ngono kalau kok gak ngerti mulai ibu-ibu sesu nih kru ngulutan ini gak mau panganan diwi gak apa-apa, kita barok no ini sampai kok ikhlas kira-kira panganannya dipangan uang geleng arep. Tapi nek sampean kira-kira kok gak ikhlas dipangan uang, engkremi dhewe panganan ini. Aku gak berkat-berkat dhewe kok tak pangan dhewe. Oleh gak apa-apa. Ya Allah lagi iki lho ya Allah ya. Wes pokoke iki mau ngono calon DPR iki mumpung durung dadi ya. Sesuk nek dadi ditenono ya, nggih. Nek kok dadi terus mulutan gak rene maneh. Gowo wet gowo sapi. Ite nono. Lengge. Lelangge, lengge sampean niku lho wong iku nek nitipi panganan barokah. Sesuk wong-wong iki duwe daging barokah, arep diobong karo neraka selamat gara-gara duwe daging barokah. Dagingnya ngomong, lho kok duwe daging barokah sampean? Iya dikeki kaji makin. Lho kan ngono. Wonge nandi? Dukun delesem ning roko pojok. Golek ana lho kan ngono. Daginge ngono lho iya. Karena DPR itu berisiko soalnya. Lha ngene nek apik ya swargane dhuwur dhewe, nek elek nerokane ngisor dhewe ati-ati ya Allah. Iki tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil mas lahah iku hukum fikih. Ya mboten saged sembrono Pak Ji jenengan. Apa meneh katik PKB? Ane PKB niku lho kula niki Dewan Suro pertama PKB. Jusembrono kula niku melok ngedekno. Kula niku melok ditik nirakati ning kuburan-kuburan niku. Nakoki karo kiai sepuh-sepuh NU oleh gak gawe partai politik. Kanca-kanca Muhammadiyah gawe PAN. Kanca-kanca Masumi wis gawe Bulan Bintang. Lah NU piye gawe gak? Kula sing bakal kenyang ning kuburan-kuburan tuwek. Lha mula lha carane santri lak ngoten niku to. Awas sulih langsung sepuh-sepuh. Lha niku mula sesuk aja ngene cah. Urutan ndee. Tumpeng yo gak ono, omongane lho ngene. Eh urutane wong kiri yo ngene iki. Jangan ini, kalau ada tenan ini serius kalau ini. Uang ini tuturannya saat ini kita bangel. Mula awak dewe nitipi panganan baroka. Nang masjid angel, titipi panganan baroka. Mula suwe-suwe nang masjid dewe. Mau dagingnya ngejak lu ngoneng mas? Masjid. Mula sama nek ngerti tenggeti kulo mulutan. Bah, ya Allah. Kang ini kulo dewe nek mulutan teng Jogja. Pitik songo mesti kulo sembelih. Mesti niku sal. Koncone niku iso atusan pitik. Ning sing pokok niku pitik songo. Niku pitik siji regane rata-rata antara 15 sampai 20 juta. Pitik kula. Lha nggih, mboten enten kok pitik elek sing tak beli. Mesti ayam jawara. Pokoke endi ana pitik petarung sing paling menangan mesti mlebu teng njen kula tak ingkung. Tak beli. Tahu kula beli niku pitik rega 350 juta. Memang kelasnya pitik emang sedayu disampluk pitik kulo pingsan. Pitik tenanan, pitik tarung niku. Pitik sing wah sing nek kelur ngene ben mungsu disampluk pak ngono ya menggelebak ngono ta. Kula nek mulutan ngoten. Wedhus weleh ngatang. Dadi wong niku nek njen kulo niku njen kulo piyambak. Niku tengah ngene pun kulo paringi papan. Isine berkat tok dhuwur iki. Sing enak-enak kok ana sing gak enak. Terus panggung ngeten iki kula hiasi buah. Buah anggur setengah kintal, jeruk ngene. Wis to. Niku tenggen kula. Niku kula pribadi lho, sampean gak sungkan kali kula priti. Eh, tumpuk-tumpuk ngeten iki mulai klengkeng jeruk salak sanane. Nah, terus teng tengah-tengah ngeten iki biasane kula paringi duren. Sak trek. Lho nggih. Dadi tiyang niku mantun mulutan niku. Ora ana kok mulutan rambut. Lha jan kula bar mulutan yo golek tusuk gigi slilite iki daging tok. Lha nggih ngombene yo gak aku gelas ini yuk gantian kula ngombe ini yuk paling ngurangi kalengan seprit enggak langkun separuh perampung tuan wrrrr royoan panganan si roda awet itu duren soalnya apa anggaran aku royok apa didisurung ke nguri oh ini enggak lho kula kepengin kabeh uang ini ketitipan panganan baroka saiso-iso kula tadi uang tajung-ujung ini mulutan santri ini aras nyenyek yuk tau lagi gitu ujung ini ya sisanya mulutan. Lho cah cilik-cilik niku cek seneng lho delok mulutan kayak gendera dhuwit ngono. Ora sing cilik-cilik seneng. Nek sing cilik-cilik seneng tahun ngarep sampean ora perlu ngulangi, nek gede mesti seneng mulut. Mulutan, wah mulutan. Cilik. Lho niku wonten niku sesuk. Dadi ngeten iki, yai-yai ning tengah jeng niki toko-toko niki ngedhep panganan enak kok. Eh senengane sing sepuh-sepuh bubur, lho bubur. Lah kan gak ono untune, nek bubur. Enak-enak lho ngono. Sing diundang aja kapolsek tok. Ya sak polsek undang kabeh. Sak koramil undang kabeh. Soale polsek-polsek yo butuh panganan baroka. Karo kan wong biyen wong kadang wayahe Jumatan jogo ae. Wayahe liyane tarweh keliling. Lho iki gak sampean tipi-tipi panganan barokah e kondi. Kuwi kita kan. Mulyane Allahu Akbar dek jogo. Aja sampe ana sepeda motor ilang. Lah iku sesuk mlebu swargane gak sampean pangani panganan barokah titipane opo. Lha nggih. Kulane anggere wong desa kok tuturane angel tak titipi panganan barokah. Jikoke beras dongani wacana Quran, khatami Quran. Niku paling 5 tahun desa niku wis berubah dadi wong apik kabeh. Lha niku mulo mbambai dhewe mrene anggere ana napa kok dhisikno pangan. Pangan apa meneh iki mulutane Kanjeng Nabi lho iki nabi lho. Sampeyan aja iman-iman iki nabimu sing mulutan iki. Sampeyan iki umate. Kadang malah kula niku saking pegele niku sampai ana panitiane lho. Narik nang masyarakat. Gawe proposal. Cek nemene Masya Allah nabi sampai didol nganggo proposal. Kok gak payu ae lho. Aja ngono begitu krungu mulutane Kanjeng Nabi duwe apa sampean tokno. Aja kok malah dadak ana sing meneh napa kok gak teko wong gak diundang. Sing mulutan niku nabi lah sampean iki umat e. Mosok umat ngenteni diundang. Lek gak umat geblek iki gak ono. Lha sampean iki umat e sing nabi lho sapa? Sing nabi ku Nabi Muhammad. Sampean umat e. Lha kula niku angsal cerita Mbah Maksum Lasem. Abahipun Mbah Ali Maksum Rais Amnah Dhatul Ulama. Niku. Umur swidak langkung niku carane ngono pun gerah, nggih pun mboten patek sehat. Ngerti-ngerti ana tamu saka Tuban. Assalamualaikum. Salam. Eh sapa, Cung? Kula yai ning Tuban. Ana gawe apa? Ngaturi ngaos, yai. Ngaji. Nggih, nang ndi? Di Tuban. Kon gak mikir ta? Aku kok kon ngaji ning Tuban, umur semene ngempet tuyu wae angel. Awak loro kabeh, aku kudu numpak dokar sing dak kilo, nek mati ning jalan perotol kon tanggung jawab yo. Sawenene yo tamu loro. Bocah loro niku akhire saking wedine mecetak metu. Lah wae Mbak Maksum sonten ajeng teng masjid, ternyata bocah loro niku mboten mulih, nangis ning pojokan. Mbak Maksum duka, kok nemu liya kandalono. Lah kanane Tuban wis gak ono kiai ta. Mulu apa ngaji ta, nyelu aku teko Lasem sakmene adoh. Napa nangis bocah loro. Takoni sih Mbak Maksum kok ben takon. Yo Kang, kowe wis tak kongkon mule kok gak mule ana gawe opo sing ngono ngaji opo? Ngampunten yai mulutan. Heh. Mulutan? Nek kok gak ngomong kit mau nek mulutan. Ya wis nek mulutan aku teko. Wis. Gawe nanti teko aku kan ana ngomongmu. Wis nang mulya aku teko. Tapi ngampunten yai karo nangis benjing ngaosen iki borongan. Yo borongan ora opo-opo karepmu. Nggih jenengan sing kira asisan. Wah, ngono ahli karepmu piye? Ya wis iya. Karena Mbak Maksum dadah korik sing biasa ndereke. Lah kok tekan hari-hari korike niku mencret. Iso lunga. Akhire golek kanca. Lah dipun ngendikake kanca niku Mbak Duki, padha sepuhe. Niku. Kang, ayo ngaji. Mandi. Nang Tuban ngomong-ngomong. Aku wis tuwek prana wis gak. Amben kok ngotot pengen ngaji ning Tuban yo nopo ta. Yo pokoke awake dhewe rono. Mesti rapi meneh ngono. Gak. Soale iki mulutan. Heh, mulutan ayo. Menyang loro. Tuwek-tuwek loro tempat duka. Sing tak kulo iki tak bayangno. Sekolah Lasem nang Bang Ilan. Begitu tekan nggon. Ustaz kais disambut nih. Selanjutnya pun kiroah kawasan Quran berarti tiba naterakan kali Al Mukarrom Akhinal Karim Ustaz Duki. Ngerti nih iku ya dhuwit sepuh. Begitu munggah, lho. Kok tuwa ngono. Kulit napase pedhot. Opo? Jekel meneh. Assalamualaikum. Buyu kabeh pisan. Masuk meneng. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Lah masuk melok kudu guyu sisan. Lah kok suwe-suwe niku. Allahu Allah ahad. Lah masuk wis gak kuat ngempet guyu. Wah kakak. Mandek niku kira alas ngomel aja guyu. Wis saking tuh rampung niku terus Yai Maksum. Mboten kathah lek matur. Jane aku wis gak kuat mrene sakmene adoi. Tapi piye-piye iki mulutane Kanjeng Nabi. Iku nabiku. Nek aku gak moro iku aku kuwatir sesuk gak kenal karo Kanjeng Nabi. Kamu pun Mbak Maksum. Sebab nopo? Kok gak kenal? Lho awak dhewe iki jeneng wis gak tau petuk Kanjeng Nabi. Engge awak dhewe iki lha wis gak tau petuk Kanjeng Nabi. Nabi niku tiyang Mekah. Lahir tahun 570 siji lha awak dhewe wong tajuk lahir tahun 2000. Petuk endi? Lha mula awak dhewe niki pendereke Nabi sing wis gak tau petuk karo Kanjeng Nabi. Sing petuk Kanjeng Nabi jenenge sahabat. Lah dhewe niku kadang nek gak diulang mulutan ini gak ero. Nek awak dhewe niku wis gak tau petuk Kanjeng Nabi, wong awak dhewe niku wong tajum. Mula kadang nek mulutan niku diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah. Dina ni seneng kelas mulut tahun gajah ini jadi ini Mbak Maksum yang mengatakan susu awak butuh petuk Nabi masa awak dia gak kenal lah awak dia ini murid apa umatnya Nabi sih gak tahu petuk lah itu Nabi ini awak dia masa mulutannya awak dia gak teko ya wis ngono ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mengatakan Mbak Maksum terus langsung kan kudu-kudu langsung dulu Mbak Maksum yang saya mau sepuluh dan ini malah semula sampai ojo kok ribut perkara mulut dan ini dalile apa kadang ada yang ribut mulut dan ini dalile di ya gak ada wong mulut dan ini butuh umat dia butuh. Dan ini sing kadang kita nih, lemula sesuk mulutan digedek no, jong ini, jong ini, di mulutannya Nabi Muhi. Oh, ya Allah. Lalu aku mulutan, milo, nih gula, mulutan sing asli nih aku nggak tahu nih gua usah tape. Mulu nih sampean mulutan sing asli, panganan nih sing apa? Keh, nah, ini mulutan pengajian gitu nih, kok model anyar nih, ini pun model anyar nih, mulutan pengajian nih, gue sebabnya namanya setunggal, ngerti-ngerti, wong Islam nih gue ditantang karo tiang Nasrani Nasrani dia nih, tujak perang meneh, nah ini pun perang salib, ya perang, sing nantang nih gue main-main, nah ini pun Pangeran Richard. Pangeran Richard ini gelarin ini Lionheart si hati singa ngerti-ngerti nantang Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi Kang perang terakhir yo matek yo saiki urip yo saiki nek matek ya hilang ya urip yo urip saiki lah neng diperangi neng Antokia Antokia itu sebuah lembah tidak finish iya oh no Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi wong wis 300 tahun perang gak ono sing kalah, gak ono sing menang, kadang kalah, kadang menang. Iya. Bareng muni ya niku ora mikir. Ternyata pasukan Islam niku wis kepegelen perang. Kang arep ono mate iki. Lha opo? Pasukane dhewe iki wis lemes niki, Kang. Lemes piye? sampean lho karo 300 tahun perang gak ono entek iki. Wong-wong e dhewe iki wis lemes. Mosok iya lho delokke wis kuru-kuru ngono iki. Cah, panganane wis kurang, senjatane wis kurang, mate. Sementara Pangeran Richard ini siap perang tenan, pasukannya wis dikirim, sikile pun diranti. Begitu sampai di daratan, kapalnya diobong. Apa gak medeni niku? Sing wong Islam mate wis kuru-kuru, sejujurnya gede. Akhirnya kaum muslimin wis malas piye. Lah akhirnya para sepuh istikharah, ngene iki. Hasil istikharah piye? Ayo ditangekno maneh semangate wong Islam, cek wani lunga perang maneh. Carane piye? Lah niku mbus ana istilah ayo tangekno maneh kanthi ngrenyritake maneh kit lahir nabi tekan sedulur supaya nek ngono carane nggo piye? Akhire digawe lomba nulis riwayate nabi, nulis maulite nabi kit lahir tekan sedo. Akhire yo ana pemenange niku napa? Sebar jinji kali dibak niku sing jaban waca niku sing menang. Akhire diwacakno, ayo diwacakno pas kapan? Pas 12 Rabiul awal pasukan kelompok no kabeh wong diwacakno. Iki lho riwayate nabi. Akhir bareng wong diwacakno riwayate nabi. Tangi maneh semangate. Oh iya. Nabi iki ya tau perang, tau kalah, tau menang, tau kecepit, bahkan tau gak mangan. Oh iya wis ayo semangat maneh. Begitupun semangat niku diwacakno dengan cara pengajian ngene iki. Lah terus piye carane ben wong iki ya gak wedi mati. Akhire begitu wong ben gak wedi mati, persiapan perang terakhir carane nopo? Dijak ziarah ning makame para syuhada, melahirkan tradisi ziarah kuburane para syuhada. Lah cek atine tenang menuju perang niki. Carane piye? Yo, ala bi dzikrillahi tatma'innul kalau tidak dikir dikir tori toriqah istighosah lah ini cara saat ini lu kok dadae bareng ngonten iku tangi maneh semangatnya kaum muslimin uang wis gak wedi mati maneh mati nih hanteng ya wis ngono perang mati mati om so kapat batar telung atus telulah saya wani ngadepi wong telung ngewu saat dia gak wani perang yo siap perang lah sing saking Maroko tiba-tiba kerungu kabar ngonten iku aku yang melok. Tapi wong Maroko nek tekan Turkiye niku lak mboten iso lewat darat, kudu lewat lautan Atlantik nyebrang ngoten niku. Lautan Atlantik kok jemene kapal, gunung e kerem ning ngono niku. Niku ning ngene segitiga Bermuda, kampung iblis iki carane sakniki. Sementara teng Maroko kayune cilik-cilik gedhekno kapal ora iso. Siji nek teng mriki gedhekno kapal kayune gedhe akhire sing dipikir iki piye carane aja gedhekno kapal segorane piye didem piye carane ngedem segara niki lho akhire keinginan untuk meredam kekuatan lautan Atlantik tukul donga sing akhire sakniki dikenal kanthi jeneng donga Hizib Bahri diwacakno niku segorane anteng mula sampean lek wong tambakan aja maca Hizib Bahri tambak musat. Lising saking Kalahari kudu nglewati padang Kalahari niku ning Afrika niku aja meneh menungso kadal iki sampe bledek. Mulih piye carane nglewati iki cegak mati? Muncul donga sing dikenal kanthi jeneng Hizib Barqi. Hizib gelut niku lho nek cah pondok biyen maca niku poso 41 dina ngono nek wis kacil rambuté jegrak kaya pitik. Narudu bikal ada minggu liwi jadul lalu isunal wahadi wisatat niku watu pek ngono ya pecah zaman kula sik nom saat ini wis gak kanggo wong ana mercon saat ini gak kanggo niku ajeng damel ngoten niku damel nopo wong saiki nempeling wong suwidak juta kok endi pak polisi iki divisum ngono suwidak juta wis tak tok ngono suwidak juta kriminal. Lha ning tanganku. Betul nopo-nopo. Hizib niku lagi dibakar niku. Wis konslet sampeyan. Mati-mati. Kancane. Panas nih. Ini kayak dibahas nih, gak menolak ya. Begini loh, betulnya menolak ini aku lagi dibahas toh. Aduh lagi bahas dungu jenengi ini dungu itu dah langsung panas, langsung konslet oke, betulnya menolak. Lu terus lu masuk leren. Ini gue pokok. Betul-betul gomong gue lah. Oke, siap lu gomong khatam. Oke, siap lu gomong khatam. Lu tinggalannya para wali dia. Para wali ini lebih wiritan ini. Innalazina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaa. Ya ono khatam iku lho jarane gak apa-apa. Angger sing konslet gak akeh. Nah, sing saking terusan suwes terusan iki lho. Niku kudu nglewati terusan cilik lho. Supaya mboten ketok kok kiri kok tengen. Niku dungane niku hizib lah latih. Lah nek berkecamuk perang, lah niku kondang donga jenengane hizib lah nasor. Lah kok nek wis gak jelas iki sapa sing kalah sapa sing menang wis pasrah nang Allah. Donga sing paling terkenal jenenge shalawat nabiyah. Lho akhire paket-paket umat kaya ngeten iki, akhir semangat perang lah. Akhir perang puputan teng Antiokhia dimenangke kali kaum muslim. Muslimin kayu salib sing dipikul saking Golgota iso diobong karo pasukan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Nah semenjak itulah wong ngerti rahasia kekuatane wong Islam niku ana, ternyata ana wasilahe. Manungsa niku nek pengin didohno karo Kanjeng Nabi, dohno saka salat. Salat. Dohno teko wedi mati, dohno saka kuburan. Lah kok didohno saka Allah, dohno saka dzikir. Maulid. Lah niku kula niku rada gumun kok ana wong terus anti maulid, anti zikir, anti ziarah. Sebab itu dulu kekuatannya kaum muslim. Nah, semenjak itulah terus muncul tradisi peringatan maulid Nabi nganggo pengajian. Lah saiki dicontoh. Mulane iso pengajiane ya. Manane ya. Ndung ngono lho maksud kula niku ngoten niku. Loro-loro Lorone, Insya Allah. Lu sebab nopo? Lorone ini sana ini pom maulid ini dipun butuh akan sangat. Nopo malah manusia akhir zaman kau yang ngerti ini mulutan ini dibutuh akan. Peringatan maulid ini tadi ini coro bahasannya wajib makin ini krusial, urgen. Iya betul. Sangat penting. Sebab napa? Nek wis gak mulutan niku gak ngerti. Napa sing kathah niku gak ngerti pangkate. Gak ngerti pangkate wong nek gak mulutan. Nek santri niku biasane dijak mulutan, dijak khol. Mulutan memperingati Nabi, khol niku memperingati sepula ulama. Lah ngoten niku biasane terus ngerti pangkate. Luwange nek mulutan gak ngerti pangkate, nek mulutan nek lahir Nabi niku teng Mekah. Berarti Nabi niku wong Mekah. Lah awake dhewe wong sedah. sedayu wong tajung. Ya ana sing durung ngerumek Mekah, lamune saiki lunga ning Mekah ya ora petuk Kanjeng Nabi mung petuk makame tok. Lah kok sampean ngerti iman? Apa sampean diulang karo Kanjeng? Ya gak. Lha mula wong iki nek mulutan iki mesti diceritani Nabi niku ning Mekah, sing diulang Nabi ya nang wong Mekah. Lah Nabi niku wong Mekah sing diulang jenenge sahabat. Nah sahabat itu generasi sing petuk Kanjeng Nabi. Lah awak dhewe niku ya wis ora petuk sahabat. Menawa sahabat, awak dhewe niki petuke nameng kali para ulama. Petuke karo ulama. Ya para kiai ngoten niku mawon. Niku, berarti nek awak dhewe ra petuk Nabi, berarti awak dhewe niki carane ling ngerti Nabi saka ndi? Lho saka stowo. Wis adole tekling ngerti wis tekone wis ado wis. Wis jari kiyaine. Lah mula sing wong-wong akhir niki karek jari sapa ngoten niku mawon. Nek jarine Kiai Hasyim Asy'ari ya sampean dadi Nahdlatul Ulama. Nek sampean ngandel jarine Kiai Dahlan ya dadi Muhammadiyah. Nek ngandel jarine Pak Sukino ya dadi MTA. Nek jare nek ra ngandel jare sapa-sapa ya dadi ra duwe nabi. Lha nggih. Lah mula umat nabi akhir zaman niku macem mah. Macem sebab nabi niku jare sapa. Ibadahe nabi nek jarene Imam Syafi'i ya ngentut gak apa-apa, ngentut gak oleh. Tapi nek jare Imam Malik ngentut gak apa. Gak apa-apa. Tapi nek jari Imam Syafi'i glegeken gak apa-apa, tapi nek jari Imam Malik glegeken malah batalke wudu. Lah mulo sampean nek ngentutan melu Imam Malik. Tapi nek titik-titik glegeken melu Imam Syafi'i. Lah sing angel ya ngentutan ya titik-titik glegek. Glegeken melu sapa to? Lha niku mulo umat Nabi niki terakhir macam-macam wis biasa mawon aja kaget. Ana sing dikandani jarine Kiai Dahlan ya Allahu mabait baina wa baini khata. Ya yane jare Kiai Hasyim Asy'ari ya Allahu akbar kabira. Nek jare Kiai Dahlan ya attahiyatul lillah, jare Kiai Hasyim ya attahiyatul mubarokatus shalawatu thayyibatul lillah. Sampeyan nek ngandel jare Kiai Dahlan ya berarti subuhan gak kunut. Nek ngandele Kiai Hasyim Asy'ari ya subuhan kunut. Ngono. Mula biyen iki kadang wong NU wong Muhammadiyah ribut perkara kunut. Tapi saiki wis ora tau krungu wong loro-lorone ra subuhan. Lha iki pula napa iki? Umat niku nek tambah akhir iki tambah macam-macam iku aja kaget. Soale nabi niku sing ero persis niku sahabat. Lah sabare sahabat niku ditakoni misale kok ngondoke nabi ngono wis ditakoni jare sapa? Sabare nabi niku angger kandha nabi mesti takoni jare sapa? Mula hadis niku mesti jare sapa iku ana. Mula hadis iki ana jenenge sanad an. Ngerti niku? An seko iki, an iki seko iki, an seko iki. Iku jarine. Lah mula hadis iku munine jari iki lapo nabi ngongkon. Mula tulisane amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sing nabi nglarang tulisane nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sing bareng nabi biasane tulisane kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Sing weruh tok tulisane raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Lah sing krungu tok sami itu kok ora. Lah niku mulane dakok iki saka iki. Lah kaya kula ngoten iki ya an. Lah mulane melu nabi niku ana ilmu jenenge ahli sunnah wal jamaah. Ana ilmu jenenge ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah kawitane nabi ya sahabat itu wal jamaah nabi sahabat wal jamaah sahabat jenenge tabi tabi'in wal jamaah tabi'in jenenge tabi'at tabi'in lah awake dhewe iki wal jamaah sapa wal jamaah ulama mula ana organisasi jenenge Nahdlatul Ulama supaya sampean iki ora lali nek pangkate sampean namung muridé ulama. Dene ku. Lah begitu sakniki nek wong ora diurut ning ngene, kedeng yo lali. Ya kaya kula nyambak ngeten iki. Niki ora perlu nabi mung gak tau petuk wong kula wong mriki. Niki jare tok. Kula ngerti nabi kawitan critane karo bapak kula. Bapak kula diceritani karo kiyaine. Nggih. Lah kiai ini diceritain pun dengan orang kiai ini. Nih kiai ini langitan ni kan. Termasuk ulo diceritain kalau Yaimun ni. Yaimun, Yai Maimun Adnan. Nah, nih gua sedoyo itu cerita sama Mbak Abdul Hadi. Yai Abdul Hadi nih gua langitan. Yai Abdul Hadi nih gua diceritain kalau Kiai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari ngerti iman nih gua soalnya diulang kalau Yai Asy'ari. Bapak ini ya mbak Yai Asy'ari. Yai Asy'ari ini murid lagi Yai Khairan Mbak Gareng ngeroto purwo tadi. Mbak Khairan ini diulang kali Mbak Abdul Wahid Solo Tigo. Mbak Abdul Wahid ini diulang kali namanya pun Mbak Abdul Halim Boyolali. Mbak Abdul Halim diulang kalian Mbak Sufyan Tentuban. Mbak Sufyan diulang kalian Mbak Jaban Mirip. Diulang Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem. Diulang Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo. Diulang Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng diulang kalian Mbak Sunan Kali Joko. Yang Sunan Kali Joko diulang Sunan Bonang. Sunan Bonang diulang kalian Sunan Ampel. Mbak Ampel diulang kalian Mbak Brohim Asmoro Kondi. Diulang kalian Syekh Jumadil Kubro. Saya cuma jelas, kok diulang kali Sayyid Muhammad Pasir, diulang kali Sayyid Ahmad Jalaluddin Cempo, diulang kali Sayyid Abdul Malik Mongol, diulang kali Sayyid Alawi Amil Faqih, diulang kali Sayyid Ahmad Sokib Mirbat, diulang kali Sayyid Ami Khalid Qosam, diulang Sayyid Alwi, diulang Sayyid Muhammad, diulang Sayyid Alwi, diulang Sayyid Ahmad Al Muhajir, diulang Sayyid Aisyah An Naqib, diulang Sayyid Ubaidillah, diulang Sayyid Muhammad, diulang Sayyid Ali Uroidi, diulang Sayyid Ja'far Shodiq, diulang Sayyid Muhammad Baqir, diulang Sayyid Ali Zainal Abidin, diulang Sayyidina Hasan Husain, diulang Sayyidina Ali, lah iki sing diulang langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mulo kadang wong ngene gak diulangi. Jadi kadang napa nggih? Corone ngono pun slet pun slet. Oh, slet. Ngene gak diulangi. Wong wis diulang kowe kadang isih pun slet. Lah mulo kadang niku wong niku sakniki niku saking gampange wong sinau. Nabi jenggoten, sahabat jenggoten. Sing teng mriki langsung melu jenggoten. Loh, ini gue buatin apa-apa tapi jenggot ini gue sunnah sanes fashion namun lo kadang ini gue teng beriki nih saat ini kok jikok jenggot ini gak ngerti silsilai ini sudah diperkara jenggot ini gue teng beriki ini gue dilus-lus kali konconi cium pipi kiri pipi kanan jenggot ini dilus-lus maju di bumbunan ini di cucuk ini. Lah wong sak niki nek milih jenggoten niku dilus-lusi ditonyo. Ngoten. Dadine. Sahabat iku biyen iku dikongkon cingkrang karo nabi. Sebab napa? Ya. Mboten cek gak rusuh. Teng mriku mbok kain klengsre-klengsre mboten rusuh. Tapi zaman biyen niku Islam ini waktu teng Madinah petok tiang Romawi. Tiang Romawi ini kuna dodolan, ini kuna dodolan. Jubah lah, jubah Romawi ini kuna dinggo. Ini kuna korsete teng mriki. Mula medidi ini nih, wong aku jubah ini ganjel mriki. Lah jubah Romawi ini kuna buntutnya dawa. Kata saat ini kelambi pernikahan nih. Lah ini kuna wong suge ini kuna dikono sing gowok ke koncere ini kuna. Lah ini kuna terus jadi medidi sombongnya teng ini. Mula kali Nabi dikongkon ngetok, mula ono istilah ish Isbal. Nah, mula uang niku nek diketok klambine ngisor niku mboten sombong. Lah sakniki kadang kualik tambah cingkrang tambah sombong. Lah iki jenengane kok mula wong nek mulutane enak roh. Sebab Islam niku kawitan Nabi nih ning Mekah terus pindah teng Madinah. Wis teng Madinah. Uangnya kadang itu kalau nanya saya ya Allah itu kok yudh ulangi mulutan jadi akhirnya ngerti pangkatnya dewi-dewi ini karena uang mereka itu sok abad ini ini ma'am gak gitu di jiti kok nah sok abad ini itu mereka panganannya kurma karo roh roti wal jamaahnya nabi ini itu kurma roh roti di jiti kok sakit nah wal jamaah tajung sego jagung ini di jiti kok ya gocar kak kan rasanya gini gitu yang kocelok-kocelok nih kutang sedayungan kadang-kadang jubah ini kok gak sae enggak tak tapi nek teng mriki wal jamaah mriki kok dicubai ya gak sido tandur gak sido derep gak sido buri ini gila nih umatnya Nabi mula ono tok tuan jenengane ahli sunnah wal jamaah setiap wal jamaah ini ku beda gak podo korban unta wal jamaah mriki mboten saged wong teng mriki mboten lahir unta lahir kebusa sapi maksa korban unta yo dicekel polisi wong nyolong untane kebun binatang Surabaya lha niku mula setiap generasi niki beda. Nah, ini kita bawa orang mulutan ni taruh. Mulu kata nanti kamu ni zaman milenial ni. Islam teng Mekah kawitan Nabi lahir. Sak sampune Nabi lahir ngulang wong Mekah. Wong Mekah diulang, gak terima. Wong sing diulang, wong Nabi diulangan ni gak enak. Ngondol bojone wong lu enak. Karo Nabi gak oleh. Mabuk gak oleh. Batal senengane wong Mekah waktu niku mah mabuk. Wis ngerti wong Mekah niku Gusti Allah akeh diulang Gusti Allah siji. Wis ngerti Gusti Allah ana patunge diulang Gusti Allah ra ana wujud wujude. Iku angel teman-teman. Wis ngerti banyu angel ngono kongkon dinabat. Wong diombe ae angel kok malah dikongkon adus. Padahal wong Mekah niku dinabate ora kok seminggu pisan mboten, sewengi ping 8. Ngerti panganan angel kongkon sedekah. Ngerti panas di kokon po poso dan itu mulai istilah ada istilah jahagoriban wasaya autogori goriban Islam ini teko dengan terasing dan akan pergi dengan terasing orang usum terus ngerti orang pekari sahwati gede ini aku di kokon tawaf sehingga tidak dibuka rai rai ini orang dulu kintolai sahwati gede ini malah di kokon buka rai ini pas dibuka raine sing lanang dikongkon tawaf ora entuk nganggo klambi sing ana jahitane. Nah iku nek arep ndablek lak arep wis ngono mawon. Iki wis sampe abot. Mula wong Mekah mau. Lah begitu wong Mekah kok wong Mekah mau pindah Madinah. Lah begitu Islam pindah Madinah, Islam lebuku kutho waktu teng Mekah niku carane ngono teng lembah iki. Carane ngoten tesih desa. Begitu ning Madinah, kutho Madinah niku jalur sutra. Lah baru kemudian Islam teng Madinah niku petuk macam-macam. Sahabat dagang petuk ning Nabi kok ana wong iki pipine tembem matane sipit, brengose kiwa tengen loro terus singgote mek 12 iki wong napa niku. Tapi dagangane sae oh, iku Cina. Utlubul ilma walau bis bising. Terus teng pasar Madinah petuk uang ning Nabi ana pedagang ning lunyune ora umum. 10.000 iso didol 1.000, urung dinyang kondone wis dinyang. Nek bujuk ya pinter, oh nek iku Yahudi. Nek sampean pengen ngerti wong Yahudi cirine gampang, rambute ireng senajan tuwek, untune tetep utuh senajan tuwek, ning gak duwe jenggot. Lah ngoten ning Nabi, iya iku soal umat Nabi Musa. Biar Nabi Musa arep dijabut nyawane kalau malaikat Israel, ditempeling. Lho sampean waca tafsir Ibnu Katsir kan ono niku. Malaikat Israel ditempiling oleh Nabi Musa sampai sirahe pecah matane metu. Akhirnya matur, tapi malaikat kan cling ngono kan balik meneh. matur teng Allah, ya Allah niku sinten aja tak tempil, aja tak jabut nyawane kok malah kula ditempiling. Lah, macam-macam karo kasih tau iku. Ibu Musa. Jamene kono aku tau ditantang kok biyen. Ilmumu wis entek ta ya Allah, gak tak keke hilir golek ana dhek gagal. Sesuk sopan nek ono dhek. Marah. Assalamualaikum ya Musa. Apa? Ya tak kaplok meneh. Gak. Wis nyawamu lho wis kedaluwarsa. Wis expired. Wah, tak jabut. Tapi sesuk kondo sing apik. Oh, coba jabut. Koncoku sing kondo rambutmu wis putih, untungmu wis protol, jenggotmu wis murat-marit koyo ngono iku. Eh, ngono ta. Ya wis jabuten, jabut put. Lah wong Yahudi mikir, Nabi Musa dicabut nyawane krana rambuté putih, untune protol, jenggoté semrawut. Murake le wong Yahudi senengane nyemir rambut, dandani untu nyukur jenggot supaya nek malaikat Israil teko kurung wayahe. Lha niku asline king niku. Mula wong Yahudi niku sebagian besar nek mati niku digundul, dikerok ngoten niku terus didandani, untune dicabut, terus jenggote dicukur. Mula ana cerita teng kitab tiyang Yahudi, malaikat apa malaikat Ridwan, malaikat Mungkar Nakir pangling. Ana bayi mlundhus gundul niku dikira bayi diparing ke teng malaikat Ridwan. Ya Ridwan ana bayi lho, rada gedhe. Endi iki? Lha iki dudu bayi iki digundul, Kang. Gak wong protape nek gak ana wulune iki bayi. Sampeyan pek gak bayi gak gedhe. Iki bayi gak wong tuwek digundul. Bayi kok gak ngandel. Alah aja ribut ah. Aku ngerti carane mbuktekno dhek duduk bayi. Carane piye? Gampang. Aku ndek widodari akeh. Dok, jok lambenan. Bogo tu mau jauh dari medun kak lambenan, dek twing. Ono tadi tapi tiang Bani Israel, ono. Nampak Bani Israel enak sini Quran, cak gelem memang. Termasuk jelas no bedane lanang karuwe. Wedok, nopo wong lanang kok ngene wedok ngono niku gara-gara buah kulti wae 6 diwuduh kabeh kali Nabi Adam. Nah, sing telu diparingi Siti Hawa ajeng maem mboten saged dipecah siji tok ngono pecah. Ajeng didahar kunangan Gusti Allah. Saking medine disedelikno teng mriki. Sesep. Nek sing loro dikempit ngeten iki ya. Mula sing loro metundung teng iki, nah sing kene iki pun pecah niku dasare. Lha niku wonten iki tapi tiyang Bani Israil. Nggih termasuk napa? Wong lanang niku duwe telu, diunduh telu. Siji dilek kali Nabi Adam nyantol teng mriki. Nah sing loro dipethik niku tesih ning gagange didelikno mriki. Lha niku teng kitabe tiyang Bani Israil ana mulo zaman semonten tafsir Bani Israil niku mboten entuk kangge nafsiri Quran diarani tafsir Israi liyat. Nah niku sayange ning kene ra tau diulangno tafsir ngoten niku dadi ra metero. Dikira kowe iki ngarang kondiga. Tapi ana nilai Bani Israil. Nah niku mulo waktu Nabi ngendikake jenggotmu dawakno ben gak padha karo wong Yahudi. Ya termasuk bab katok cingkrang niku wau petuke niku wektal teng mati. Teng Adina. Lah sak sampune ditinggal Nabi, Islam niku pindah teng Persia. Persia niku agamane Majusi, rajane namine Rustum. Sing mlebu mliku Sayyidina Ali. Tapi Raja Rustum kesengsem karo putrane Sayyidina Ali namine Sayyidina Husain. Akhire njaluk mantu, njaluk besanan. Akhire Raja Rustum anake dipek mantu Sayyidina Ali, duwe anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Begitu Raja Rustum melu Islam, leren dadi wong Majusi. Wong Majusi niku Gusti Allahe geni. Lah nek nyembah geni niku diparingi bangunan dhuwur ngoten niku. Bangunane dhuwur nggo gele geni namine Manara. Mula akhire begitu mlebu Islam, genine diguwang, manarane digeleng ngarep masjid. Akhire wong Persia duwe masjid ngarepe ening Manara. Angger wong Islam delok masjid ana manarane kok apik, akhire kabeh wong Islam pengin bangun manara tekan Tanjung jenenge menara. Itu. Nah, mila terus aku dan di situ ada peristiwa. pas tanggal 10 Asyura putu-putune Nabi dipateni karo Yazid bin Mu'ad Riyah. Lah iku ning wulan Asyura tanggal 10. Mula wong Jawa ngarani wulan Asyura jiko buntute tok jenenge wulan Syura. Wulan Asyura terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah digawe bulan duka, bulan berkabungnya kaum muslimin. Mula oleh wulan Syura wong Jawa ora man mantu, ora ngapekno, ora gawe omah, ora apa. Niku karena itu bulan duka. Cek gak lali wong Jawa biasane gawe bubur merah putih karo santunan anak ya yatim. Itu terjadi setelah Rasulullah. Mulane ana wong bento-bento kadang terus mitnah wong nggone dhewe. Iku wulan Syura ora gelem mantu. Iku gara-gara wong Jawa takhayul ana nyiroro kidul mantu. Ini kadang ngene gak ora nek ora diurutno ngono ya wis ora. Aja ngantuk ya. Nek gak sak nek gak kula sing ulang sampean sapa? Kadang wong ngaji niku ana sing ngaji ngantuk. Ana sing melek tapi atine bedodok mawon. Iki suwe ini gak rampung-rampung. Ngono. Mula tak temu wong iku ngajine sampai jam 2. Kalau pengen orang tajungi kena jangan ngaji kok gak. Soalnya biar kondang pergi ini ke daerah Dukun Santet. Tali itu loh, mbok biar ini cari nono Dukun Santet. Kondang neng daerah pergi ini. Ya mbok, ngomong pergi lah biar meletan, nyantetan cari ini biar. Saya gigi yoga be, ngus kau nasi kuat melek. Domangan sarimi. Biar ngomong kuat-kuat melek semilai rokmane roki midok no untu loro waras. Saiki fase-fase tapi turah-turu jumun batin tok. Wong biyen kuat-kuat melek singa ngono didepi yo mlayu. Saiki aja meneh petuk singa, petuk mlinjo di. Bapak mlinjo gak-gak apa samurat aku. Nah Islam itu berkembang. Nah ketika berkembang ini terus wal jamaah salin. Zaman Nabi piyambak Quran itu gak ditulis kok. Soalnya sahabat itu bisa ngapal Quran. Tapi Kanjeng Nabi Seto sahabat nulis Quran. Kanjeng Nabi Seto itu sahabat. Tapi Nabi sampai itu tunggu juga. Ya sahabat ini nulis Quran soalnya sahabat ngomong tabiin sing ra iso maca Quran. Lah begitu sahabat iki sedo, tabiin iki bingung mulang isore Qurane sahabat niku kepinteran, meng longkek-longkek kaya cacing ngoten niku. Akhire tambahi titik kali Abdul Aswad addu'a addu'ali. Sebar ngisore titik-titik mboten cukup di harokat. Harokat sing maringi harokat namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sebar mana yang ngisore sing maca ilate siji sih siji wong Turki mustaqim mustaqin wong Andalusia wan buka wan buhe wong Jawa alhamdulillah alkamdu ya hayu ya qayyum yo kayuku yo kayumu wong Sunda alladzina alladzina wong Padang lekenutek lekenui wong Bali sirotol sirotol alladzina namtang wong Bugis alaihim alaihing. Lha jemene sampean gak guyu presidennya kepikil-pikil piye. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Lha itu karena lidah yang berbeda. Akhirnya apa? Ditulis ilmu supaya do iso maca Quran kanthi bener, keijudul at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lha iki kula mulawane. Lha iki zaman sampean. Nah mila akhirnya kadang ini kita lihat oh iya ada ini zaman muridnya ulama ya pasti beda celuk sholat itu ya siji sholatnya si podok ini gaya sholatnya siji sholatnya muridnya nabi itu ya Allahu Akbar dipanasi gila ya gak kerosok muridnya nabi tapi itu muridnya itu diceluk ya gak teko kadang sampai nganggo speaker itu gak teko Sebabnya nopo iki wis kelas muridé ulama. Ibarat kali ngoten nggih. Niki-niki wis muara. Sampeyan duwe kali gedhe jenenge Bengawan Solo. Niku nek teng hulune mriko pun tak parani niku teng guwa namine guwa gelap ngampar. Niku sumbere niku cilik ngoten niku resik niku. Teng alas namine pun alas Donoloyo. Alas Donoloyo niku kecamatane Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri niku alas jati gede-gede. Niku sak beduk-beduk ngoten niku jatine niku. Resik ngoten niku. Niku sumber pertamane Bengawan Solo. Tapi tekan Solo wis gede wis jeblok gede, wis campur kucing campur. Ya isih Bengawan Solo isih. Lah begitu tekan kene. Tekan Tajung. Wis campur boyo, campur uyuwe wong mriki. Taek wong mriki. Ning jenenge tetep Bengawan Solo. Nabi ngendikake ya ngono, generasiku sing paling apik ya sahabat. Tambah suwe tambah elek, tambah campur. Mula teng kitab Fathul Wahhab niku awale lek enten hadis sing ditulis teng mriku. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Lah khairan teng mriku niku nakira. Khairan niku kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampurna. Keapian kang sampurna niku gak nggone menungso, niku nggone Gusti Allah. Nek menungso gak iso sempurna, mula sebab menungso niku apike gak iso sempurna, mula nek apik gak iso ngadeg dhewe. Lah niku lek. Mula para kiai niku enak mawon nek delok sapa umat ya tadi. Apike menungso gak iso ngadeg dhewe menungso. Ngene amat niki. Contoh, iki contoh mboten ada-ada. Bengi niki sing paling apik sapa? Sing paling apik kula kowe mboten tak bantah. Bengi niki sing paling apik iki wonge. Cekelimek sugui kaya kursi. Mau Pak Jimakin mboten diparingi kursi. Wong lagi golek kursi. Nang kula wong gak golek kursi ya dikai kursi. Poros-poros DPR gak dikai kursi wong lagi golek kursi. Lho apik dhewe ngene lungo dhuwur dhewe ya. Kabeh wong semene ndelok. Gak ono sing bantah. Nek ono sitok mau sing ngomel-ngomel. Iku ae kursi. Lha niku nandhakaken kula iki sing paling apik. Aja padhek ngeyel sampean. Dadi nek bab apik begini iki kula. Aja nek ngeyel. Lho, tapi kula niki sampean kudu ora entuk muni kula sing paling apik sebab apik kula niku gak iso ngadeg dhewe. Anane kula ketok apik sebab napa? Ana Lailatul Istimak panitia sing gaweke kula panggung. Nek kula gak dikeke panggung ya gak ketok apik. Dadi anane kula ketok apik sebab anane panitia sing gaweke panggung lho. Lah wis ngono iki terus sing apik sapa? Ya panitia, ya gak iso ya apik kula. Iki wis terus loro wis ribet iki. Wong loro iso pecok-pecokan iki wisane gak kentahe. Jare panitia, ya apik kula. Jare kula apik aku. Panggunge nek kula gak teko, ya panitia digempuki wong kampung. Niki gek loro wis gak jelas endi sing apik. Apa maneh aku ngejak sampean? Sampean ning ngarepku ya apik kula. Lho kok iso? Ya nek mboten enten kula sampean ora diarani pengajian. Misale kene iki rane wong blas. Ora ono sing gelem lungguh teng mriku. Niki mboten pengajian jenenge. Niki check on. Lho wong nek ora diarani wong gendeng. Iku apik bengi iki kok gak iso ngadeg dhewe. Padahal ketoke kula sing paling apik, tapi begitu diteliti ya gak iso. Ana panitia, ana sing lungguh kono. Nah, sampean iso lungguh anteng ana sing gelar kloso, ana sing bangun, ana sing gawe terop. Sampean ngerti sing gawe terop iki masang terop iki mau salat asar. Ya gak ero, ana gak salat asar. Duh, gak ana sing ero. Sampean anteng ning kono sing gawe iki tiker iki Cina lho tiker. Terus yang kono anteng dikei mangan, sing masak sopo? Apa sampean lho aku masak gak didoni. Terus masakane enak soalnya eneng uyah. Uyahe. Sampeyan iso ngerti sing gawe uyah. Niku mau kolame gak diuyui. Enggak. Wedi wis gak ana apik gak iso ngetek dhewe. Sampeyan lunga haji ku lho gak iso apik dhewe. Sampeyan lunga haji niku sing gawe pesawat wong Yahudi. Nek ana wong Yahudi nggih pesawat nglangi sampean. Saiki wong wedok ayu-ayu sing gawe wedak ni wong Prancis. Parfum Prancis, Kristen. Wong sedayu nek wedak asli kene gak ana wong arep wong beras dideplok. Wis bloteng kabeh. Lho. Kaiso. Lagi make sing gawe wong Jepang kok. Syuting sing gawe wong Jepang. Dadi wapik gara-gara di syuting. Padahal kadang yang nyuting dangdutan barat. Ya lu ngoten iso, ada mulo. Iki lho umat Nabi akhir zaman. Lah mulo kiai-kiai niku ora tek petita, petiti ngono iki kok. Sadi kan muncul wong petita, petiti ngono iki. Lah untung kadang kiai-kiai niki sik gelem ngeling aja ngono. Tapuk pisan kok ngono kan. Sadi kan aneh-aneh wong lho. Harus kita bersihkan dari bid'ah, dari takhayul, dari khurafat. Untung ning kene ana kiai sedayu nek ana wong ngono pengin ditonyo ae. Akhire bangsane slamet. Gendera kudu gendera tauhid, kan ngono lho. Lho kit kapan ana gendera tauhid iku? Nek ana gendera tauhid kudu ni Kiai Dahlan, Kiai Hasyim, biyen ya ngulang ana gendera tauhid. Ini bendera la ilaha illallah, iya iku kalimat tauhid nek kudu gendera tauhid. Nek met nek ngono tok wong Jawa wis biyen duwe, nek nggo nutupi wong mati. Niki lha ono wong nanyar sing gelem pengen iki gawe model koyo mbuh sak geleme ae. Iki gendera tauhid, kon nek anti lah gendera la ilaha illallah, anti tauhid. Jare sapa? Aku nek gendera PKI mah. Sebab iku gendera Palua. Arit, tapi nek aku ning sawah tetep nganggo arit. Nek lu mau nukang aku nganggo palu. Padha karo gendera la ilaha illallah aku mau, tapi nek tahlilan ya la ilaha illallah. Aku gelem tahlilan kon gawa genderane tok nek gak gelem tadi tahlilan lu perbeko. Ini bendera seluruh kaum muslimin akhir zaman dunia, iya karepmu. Begitu ditekno ning Arab tangkap polisi. Lha wong kok dipujuki karo cah gembris-gembris ngene iki. Rai itu ana meneh jubahan, raine ditutupi. Iki pakaiane Rasulullah. Iku pakaiane wong Arab dulu. Wong Yahudi nek ning Arab ya ngono pakaiane padha mawon. Wong Nasrani nek ning Arab ya pakaiane ya motone ketutupan ngono iku cekak nglipet. Le aurat cara Imam Syafi'i dalam sholat di luar sholat rai ini dibuka. Lha saiki ana wong gawe anyar-anyar aneh-aneh. Lha mulo kadang wong sing anyar-anyar niki nek gak ngerti malah konslet. Mulo nek begitu ngono iku gak ana sing bendung. Untung kene ana kiai-kiai Muhammadiyah, ana kiai-kiai NU sing rada bendung. Padahal umatnya kadang digerogoti wong ngono-ngono iku. Dibendung. Begitu teng Suriah ngono iki gak ana sing bendung. Tidak punya organisasi-organisasi yang kuat karena sing mendung jebol saat ini Suriah Libya jebol gendirone la ilaha illallah jenggotnya mini-mini ini berdili wong is wong Islam akhirnya 150 juta kaum muslimin pindah Eropa wis gak ono sing beragama is Islam ini jenenge pemurtadan syar'i iki jangan ojo sembrono. Untung ning kene iki sik ono sing open sik ra oleh tonyoe ngono ngono pola-pola. Mula sampai nek saiki ana wong ngono-ngono kuat lho kono gak apa. Wis ora kesuwen wong buktine wis ana kok. Buktine ana. Lha niku lho untung gak dhe iki kaya. Saiki meneh kiai kan enak wis ta ngono gak apa-apa. Apa piye? Ya sing jenenge mu santri ya ada ngono sing bareng ngaji terus bandar dadu. Lho kan ana sing ngono. Lah ngono ku saiki gak oleh, kafir wis lho. Tapi begitu gak ono sing bendung jebol negara-negara niku. Sebab nopo? Iku wong nek gak menangan wong iki dak nabi ngono kok. iki jenggote Nabi, iki cingkrange Nabi. Lah sapa sing wani bantah? Lah akhire sing bantah ya kiai. Gak ngono. Lah prasamu. Mari kembali ke zaman Rasulullah. Lah balik piye, Kang? Pokoknya kalau tidak ada di zaman Rasulullah, berarti itu bid'ah. Ya nek ngono ya kabeh bid'ah ora imu gak ono ning zaman Nabi. Jadi iki umat iki Kanjeng Nabi nek sing gak gelem mulut, mulutan mesti langsung konslet. Konslete iki gak main-main. Yo ngono. Ya kanca kanca-kancane Pak Jumakin sing ngono ku yo kanca. Lho ini nonton nih, lho kadang uang gak ngukur. Lho ini kemula untung teng mriki nih enter kiai-kiai bentuk. Ini kisik rotok, ngarai kita nih selam. Lho kadang gak pangkat, ya di jokok. Ini ngele, ini ngele, ini ngele, zaman Nabi gak ono. Ini umat Nabi akhir, gak bisa kalau dibersihkan, bersih tanpa bid'ah. Nah sementara para ulama ini ngaji cekelan ahli sunnah wal jamaah. Nah wal jamaah akhir zaman ya isi ini ini mau neng Indonesia sholat itu diceluk setengah rolas di sini sawah mulai nyeluk setengah lu luru Allah Akbar Allah Akbar ini gak teko-teko ya Rabbana ya Rabbana. Si gak teko-teko ya tombo ati. Gak teko terus ya diuruki anjang anjang lu juga ini kira indah saja ini uang ini ngerti ahli senah wal jamaah sholatnya tetap gak ada perubahan terus usul Allahu Akbar ya sudah Allahu Akbar biasa mawon iki. Ora kate Allah. Lah sale wong jamaah mriki mripate niku gak iso so. Kalau mesti tola-tola ngene Allah. Ya iku nyetop apa? Lah niku lak mumate koyo ngene. Lah sale mriki niki nek salat sinyale ado. Nek pemancar asline kan Ka'bah, mriki lak pemancar lokal. Sinyale gampang ilang. Lau engke mau ketekan sinyal bakso ilang. Ono ding ding ding, bakso. Ketekan sinyal hujan gerata-gerata, ya Allah kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Suwe. Wal jamaah ini nih sahabat ini, nih muridnya Nabi, zaman nih kok sembahyang uang panas sih kili kak cross. Lah mulut yang mereka nih bar solat nih cek bocor bocor ini gue ditam tambal ngagiri dikit lah dah ilah lah dah ilah. Oh nasi protes, lu dikir kok gedek gedek. Sahabat ini dikir meneng. Lu pangkatnya sahabat meneng ini hati nih nang Gusti Allah pangkatmu jak meneng itu turu. Terus gak muni, ya gak bisa nirokno nek suwek-suwek nek mulo kiyaine cerewet lak lak ilah. Sing sepuh-sepuh cek kringi terus nirok. No, lah nek meneng tok. Ya ini muni apa? Mbo. Mbo yu yu. Aku mau yo tuku tas be, tapi yo gak ero muni apa. Enggak ta. Rene wong koyo wong model wong pangkah ngene. Kule apeseh. Jadi gue mulai Islam tentang mereka itu dikira tetap sholatnya tetap, cuman perangkatnya beda. Lho itu lo ceritakan ahli sunnah wal jamaah. Lho poso, podo mawon, khaitil abyadi, khaitil aswa, celeret putih, celeret ireng. Lah cuman tentang mereka celeret putih itu kan gak ketok langsung. Kalingan barongan teng Mekah padang pasir celeret putih ketok mulut yang meriki gawe im imsak nggo tanda-tanda oh iki wis kalingan ning wis ketok. Lah tapi wong mriki biyen iki ya wedi ngono gak cocok. Mulai sing dikekan gaweke kalimat imsak niku Syekh Husairi. Syekh Husairi niku imam besar Masjidil Haram asale Mesir. Sing gawe tarhim niku lho sallallahu wasallam alaih. Yo arep mungkin dhewe ya sik mikir kok nang kliru. Lho ngono lho wong Indonesia iki ngono ati-atine. Nggih, begitu poso, kondisinya beda. Tiang Mekah kok nek Arab nek poso niku petuke padang pasir metu. Lah tiang mriki metu, petuk blimbing. Petuk jambu, petuk legen. Mula timbangane melek kakean sing diudelok turu wae. Dalile napa Yai? Naumusa imin iba. Ha tunturune wong poso iku iba. Iba ta. Akhire begitu senengen turu, sepi kiyaine lungo nek pasar tuku mercon. Lho akhire nek Ramadan niku dar-dar-dar. Dar, mula Pak Polisi ngapunten kalau Pak TNI. Nah, ono merconan gak usah dipermasalahkan. Karena mercon bagi orang Indonesia adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu biasa maling gitu kan kula teng Jogja merconan aku kokno ya. Dar-dar biasa cah cilik ono wong tarawih dimerconi dor. Sangoni 200.000. Piye mau mencolot ora wong nggih. Oh. Berarti gak khusuk ya. Biasa mon bengi to tek-tok. Tek baryo yo halal di. Posone tetep rukun islami tapi perangkatnya beda. Lho. Niku haji. Padha mawon teng Mekah cuman wong mriki ngantrine kesuwen. Pau pegel atine ya Allah gak tutuk-tutuk. Manis tato ailahi sabilane nek dawane akhire atine cek lego titik nemplekno gambar Masjidil Haram yo gak ono wong Masjidil Haram gambare ditemplekno ning Mekah gak ono soalnya wong kono ndelok dhewe langsung oh ibu to ngono karep omahe yo apa eneng wong pesisir nemplekno gambar lautan yo gak ono sami kaya kula yo gak tau nggawa bojone fotone bojoku ulah bendina petuk wis hafal lha apa dadi krono. Mulane ana wong nggawa putune bojone niku tandane rung hafal. Lho haji mriki ya nempelno gambar Masjidil Haram. Oh iya, sesuk rono. Lha niku ta, begitu wis lega atine daftar, begitu pun daftar latihan sik ning alun-alun gersik lambai kelem saja. Nek mau ngerti ihraman ngoten ya. Kaene tenanan niate bener ning gak bae trip. Triplek iki lho jamaah. Iki lho jenenge manasik, ha? Haji lho iki wong Indonesia. Ini lho makane iki murid ulama, gak usah diprotes, gak usah dibahas. Ora ono tuntunane, gak pe tuntunan dhewe. Tuntunane ndi? Tuntunane ndi kabeh kok takono tuntunane kaya wedhus tuntun. Lho wong nek tambah adoh, tambah pin. Pinter wong Mekah niku nek karo gak mesti apa karo banyu zam-zam ya gak pinter ning diombe langsung wong panjenengane ke kampunge dhewe. Tapi wong mriki nek bungkus banyu zam-zam pintere gak umum kayak plastik wadahi kresek di plester ngono niku cek tutuk kene. Mula teng mriki niku bungkuse macem-macem isine apa padha bungkuse pengeran isine Gusti Allah. Bungkuse musala isine lang bungkuse langgar isine musol musala bungkuse kiai isine syaikhun ustadzun bungkuse santri isine tilmidun murid persis kaya ibu-ibu bungkuse kabeh kongwan isine rengginang. Itu Islam yang jauh lho iku lho sing akhire diarani Islam Nusantara. Islame padha ning cara bungkuse sing siji. Cara saat ini sampean ora tau petuk nabi, karo kiai, karo ulama dijak solawat, solawatan, perintahe solawat. Yusalluna alan nabi, tapi wong solawat iku nek dinggo kanggone wong Jawa dadine solawat, tan sebab wong Jawa niku nek kanggo apa-apa akhirane an sarung nek durung dinggo nek dinggo sarung, katok nek durung dinggo nek dinggo katok. An, nah, tahlil nek durung dinggo, tahlil, lan Yasin nek durung dinggo nek dinggo Yasin. Nang mulo nek ana wong muni aku nek tahlil gelem nek tahlilan mau padha karo dikatok gak gelem katok. Oh, biasa mungkin solo solawat jenenge solawatan. Lah berhubung kalau jamaah sih dijak solawatan ini macem-macem. Ya ono sing dijak model lawas Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dina Senin 12 Mulud tahun gajah ono sing ngono. Lah sing santri-santri biasanya ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri no sing ono meneh wassalamun samirun kulakini ada jendat santri no sing tuwek ya halo ya nabe salam apa meneh sing tuwek meneh nek tanakar ketawa selam isari dia lah begitu ulama ketemu ibu-ibu bintino krungu suara diri FM lala suara diri FM senengane dangdutan ya tidak selawatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Aisyah ya nyantol kepada Yaji ya ya Ruhailal Jud ya Ruhailal Jud Ruhai senang ya penganten baru ini nih gak muridnya ulama gak enak ya gak ada protek sing senengan ini Indianan Indianan ya Rasulullah salamun alaih loh langsung nyantol iman daraji al-fataya jiratan ya tumhi humate tumhi itu India ya mulai ya Allah ya Allah ini loh ini muridnya ulama di Indonesia saya seneng ini Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam langsung nyantol kan itu Anglia numpak niki nek gak muridé ulama gak ono iki lho. Muridé kiai. Ulama ya. Lha ulama Gus Dur iku kurang alim nopo? Ahli sastra Arab gawe selawatan lagune ndang. Dul astagfirullah. Ya langsung nyantol. Astagfirullah. Rabbi amalan salihan Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih nah itu lagu sing nyanyi Dalai Lama kong sedayu loh ini kita enge korek terbaik Jawa Timur asal ger gersik sedayu tapi grup jenengnya Awara sing ngarangke lagu Ahmadi kali Abdul Qadir mulo lagune apik-apik wong sing ngarang kiai nah saiki wong sing ngarang wong kucluk mulo lagu saiki mumetno ndas gimana dimana emas lagu kita lagu kok takok ngantos ayu ting-tingi bojone ilang gak kerasa utawa enten lagu anu bokong tok lagune inul sampai kiai-kiai iki goyang setan goyang iblis sing gak apa-apa mek Gus Dur tok, gak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot. Lek Gus Dur dipisui wong akeh lho, Gus Dur yo ngawur. Gus Dur yo liberal, Gus Dur yo musyrik lho macam-macam. Akhirnya Gus Dur diadili, kula diken beto Gus Dur teng Buntet Cirebon, gawa mriko diadili kiai-kiai. Gus Dur bagaimana kok? Itu goyang kalau nek wis goyang bokonge kan ora ngeplek Gus. Kiwotengen-kiwotengen penuh syahwat kok Anda bilang gak apa-apa bagaimana? Jawabnya Gus Dur, lu sampean lali nek aku kan roh. Ya mandek. Dia ini selawat, muridnya ulang. Ya Allah, sing Sunda diulangi coro Sunda. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Langsung nyantol. Es lilin macece Sunda. Lho begitu diulangi selawat-selawat akhir, kabeh wong iki duwe mahabbah dateng Kanjeng Nabi, saranane ya mulutan ya selawat. Dan sampai Habib Ali Al-Jufri mengatakan aku rum tahu petok pencinta Rasulullah sekuat orang Indonesia. Maka jangan salahkan kalau masa depan Islam akan lahir dari Indonesia. Tunggil kula niki muser mawon mulang ngaji. Pengenane mulang wong Taiwan, mulang wong Malaysia, esuk niku kula ajeng mulang wong Australia, mulang wong Uzbekistan nang Soviet. Cuman kalau dari mangkat saat ini kademen kalau musim dingin bulan Februari lenggir sampai kita dibutuhkan semua bangsa hari ini karena Islam di dunia remuk kape sing mboten remuk kantun Indonesia duwe bangsa di negara bisa berkompromi dengan perbedaan yang menungso itu Islam teng Indonesia. Dan itu prestasi terbesar di dunia hari ini sehingga Islam mampu mempersatukan ada puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kaya ulama yang jago ya. Raja hamba dileboni istilah musyarakah sehingga saya itu jadi masyarakat ya. Akhirnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara hilang karena ada konsep itu bersama jenenge musyarakah. Orang ulama ngerubah rojo hamba kawulo gusti dirubah kaya dawe nabi kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'ayati sehingga untuk menyebut penduduk nah duduk kawulo ning ro'iyah sing saiki disebut rakyat saling bertanggung jawab. Lu satu-satunya bangsa Islam dunia sing sanggup ngambil kalimat ro'iyah menjadi nama seluruh warga bangsanya hanya ulama Indo. Sama boleh apa minta ke apa nih Indonesia ro'iyah ini ngumpul rembukan diulangi ngaku coro Quran wasyawirhum fil amri mulu rembukannya ro'iyah jenengi musyawarah ini musyawarah juga menang-menangan dewi musyawarah sih gak menang-menangan dewi ini jenengi majelis tafassahu fil majalis fafsahu yafsakil lah ini ngangkat pemimpin jenengi wasi'a kursi yusamawat jenengi kursi berhubung sing bangun keislaman di Nusantara poro wali maka teritori Sabang Merauke disebut wilayah arti nopo niku peninggalane daerah poro wali ya mulut desain muridnya poro wali ya segini ini begitu nengkini orang anut poro wali remuk-remuk pemene kok gak gelem ziarah makam wali tenono puntes-puntes mau singgah kok mosok nimbo banyu lali karena sing geduk su sumur cok lali tuh. Jadi ulama isine iki diulangi. Mula terus selawatan yo macam-macam seneng Nabi ketekan Habib Syekh selawatan model Yaman yo seneng ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Ono gendera bal-balan yo munggah, gendera sleng yo munggah, Iwan Fals yo munggah. Itu indahnya Indonesia. Mula akhire ya nana. Lah ngono ana sing protes. Apa selawatan kok joget barang, gulu berlebihan. ya gak wong seneng kok. Seneng itu dari dulu berlebih wong petok pacar sih ada. Yes. Lu seneng napi ya? Iya, nen. Masa petok pacar ada nih? Pacar kocok ya. Cinta itu juga kalau menyebut kalimat berlebih. Nah, biasa ngelemeh berlebihan ono anta syamsun anta badron anta nurun fauqa nur. Iku wong seneng engkau seperti matahari ya Rasul, engkau seperti rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Iku wong seneng pacar elek edit pacarmu seperti purnama. Jadi tidak ada yang berlebihan dalam cinta. Lah selawatan itu bahasa mahabbah. Mula kadang ono sing delok secara ilmu fikih berlebihan musyrik. Lho kon niku wong kalimat mahabbah, kalimat cinta kok kok delok nganggo ilmu fikih ya gak gaduh. Lho cinta itu gak bisa dibahas. Kita tahun 80-an punya rasa kalimat cinta sing aneh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahas ya gelut. Ndasmu sakmene gedhe ini balik ke rahim. Ya bisa dibahas. Kalimat cinta ini gak bisa dibahas kan ilmu fikih. Roma Irama punya cinta hilang mati. Kalimat cintanya musyrik nih cara fikih. Ku tahu rumus dunia. Emang ku ngerti rumusnya dunia. Oh ya Gusti Allah. Pacar hilang nih takok Gusti Allah. Mau SMS wong seneng kok. Langsung takok pengiran nang poe wong seneng. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Udah coba, pacar hilang tak bisa halang. Jadi dia menghasilkan kalimat-kalimat mahabba. Makanya mau sholawatan yang ini, aku coba dulu ngaku ilmu fakke. Ojo mana mahabba karo fakke. Quran karo Quran, kasih ilmu ini, mumet sampean. Sisi kalau aku sama dua gue visit tadi ayamin, sing sisi ida arah dah saya an ayaku lala hukun, ayakun lo. Sisi inna Allah ala kulli syai'in qadir, sing sisi inna Allah ala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran karo fikih ini gak sampean ilmu ni konslet la talbisul haqqo bil batil, tapi qawaidul usuli Imam Syafi'i darul mafasid muqaddamun ala jalbil madhalih, ad-daruratu tubihul makhburat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Quran karo tasawuf nih sampean gak ngelmoni rusuh ribut iku. Sing siji wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Lah kok bukaane hikam min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Kok gak konslet iku nih sampean gak ngelmoni. Dan mulo kalimat cinta itu begitu. Lho mulane seneng nabi ku ya padha. Sampai seneng pacar nunggu ini dengan jam telui betak. Masa ngaku seneng nabi jam rolas wis kesuwen. Ini seneng boge seneng geblek gitu. Dengono, nek ngerti mulutan ditekan esok ya kuat wong seneng nabi ya. Wong seneng itu menunggui dengan sabar, ngising lho dinteni. Mutahi lho ditadahi wong seneng. Lha wong seneng kok ngaji jam 12 wis polah kole delok jam. Ku seneng model opo kowe. Lha seneng nang jalan. Aku pengen delok wong tajungi seneng tenan apa seneng palsu kok. Seneng ngenteni, masih pegel gara-gara ngomel. Wong seneng ya tetep trimo. Lamun mulutan kok kiai ne megelno ya trimo. Wong seneng iku masih ngomel ya ditom. Tambah. Nemu lo tak sengaja, aku lo teko jam setengah sebelas tak temu. Aku lo pengen rokok. Wong kene iki seneng tenan tegak. Aku nang gayane tok. Aku seneng nabi ngaji jam 10 bubar. Ini seneng model opo? Lah mulo sesuk sampean niku nek selawatan ngene kuwi enak. Mulai kenal nah. Nabi sesuk petuk nabi sing sahabat assalamualaikum ya Rasulullah. Kang, ya ngono nabi. Petuk sampean ya Rasulullah salamun alaikum. Nabi paling takok lho rombongan kondi dayu pajok itu lagu apa dok anu pengantin baru nabi itu mati macem-macem lho bukti ini apa selawatan ini di model apa enak kok Lagu napa mawon mlebu selawat iku apik. Siji nek wayang, wayang iki Jawa tok. Di bahasa Indonesia noni welek. Om bumi kuncang kancing langit kelap-kelap. Om bumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip. Indonesia Raya anu ya elek bahasa Jawa. Indonesia lemah banyuku yo dadi. Koyo azan niku yo ora iso. Azan niku lagune iki model-model yo elek. Ayya la salat. Niku azan. Di dangdut ini rusak. Ayya la salat. Ayya la salat. Ora kene ngono. Iki riyang gembirane umate nah. Tapi kanti maule senengi kok ngene. Iki umat iki. Ngene iki kondisi muridnya ula. Ulama setrapen saiki misalnya, ndak boleh gitu, ndak boleh gitu. Meledos, meledos. Perang tadine. Akhirnya apa? Benturan antar umat terjadi di mana? Mana tadine napa Suriah niko. Ini lagi enak melakukan ini tenang enggak? Amma ba'du. Iki kek muka timah. Ya wis pokoke sing anggere sing ngisor seneng mati sing dhuwur meketek ya wis. Anggere sing ngisor seneng. Oh iki lero nawang ning mburi lho. Mulane nek kepengin riang gembira medun-medun sisa. Ngene-ngene gak ketho, gak ketho. Ya ampun. Yo lho, kula niku pengin melu nyenengno umate Kanjeng Nabi. Lah sing dhuwuri pemimpin lho sampean yo gak iso kaya sampean ngono gak ora. Pemimpin niku rada macak kereng barang. Nene ala. Wah, yo gak oleh. Kene gak kula sing go jeloki gano. Iki lagi mukadimah. Iki lagi ama. Aduh. Sing tau pegel kan Pak Jimakin asline ngono. Liyane iku gak lawa-lawa Pak Jimakin iki tau pegel. Soale ngrangkep. Bar kok kene iki sik ana acara melih niku Pak Jimakin. Semengi ping 8 di. Oh panjeni lagi anu kampanye. Oh wakil ini karena mau rampung iki ini. Aku harus pindah Lamongan nih. Oh ngasih ini kula dalun ini ngarapi Pak Jimakin tau. Lah suwe buatan petuk kula. Suwe buatan petuk. Petuknya pas memilu ini dikit dong. Pas musim kampanye. Nih mis bareng musim kampanye gak petuk. Belas. Apa sih kamu masih pakai no? Salah DPR PKB. Kulo oleh nggak rapi masih pakai mau kulo nih melok ngetek no PKB. Mau kulo ibarat tiga truk nih melu netel netel ini nih melu macam sekrupin. Saya ki beliau sih naik. Tenono nih sesuk sampai anak numpak KB orang gandolono. Numpak numpak tapi sesuk numpak enak numpak gak bayar sampai anjing jalur dibayari. Enak sapi tak eh, pas mulutan gak apa-apa. Ya. Jadi cek rame yang mulutan ini ya Allah. Lu ngotong-ngotong ini lah ya. Wong zaman Nabi, Nabi piambak nih lho. Sokabat ini bisa teko guyon karo Nabi. Sing sering dijak guyon ini lah sokabat Ali lho. Kanjeng Nabi. Sokabat Ali ini memel nih guyon karo Nabi ini. Nih dahar kacang. Sayyidina Ali niku ngupas kacang ning kulite ditumpuk ning ngarepe Kanjeng Nabi dadi kaya-kaya nabi-nabi Kanjeng Nabi ngentek-ngentekno kacang. Nek ngajenge Kanjeng Nabi niku titik terus Kanjeng Nabi kok kuwasa sanget jenengan lho. Iya li suwe gak mangan kacang. Tapi tak delok kon saiki cek geragasmu. Sampai kulit-kulite gak ono apa pangan kabeh lah. Nabi niku guyon barang. Ana sahabat iku nazar, jeneng Nabi bijing nek kula sugih tak tumbas jaran sing paling larang, jenengan makin tak jak keliling. Begitu suka itu ku jaran paling apik. Jeneng Nabi tidak keliling, jeneng Nabi kula pun gak ada jaran ngeten. Monggo numpak wong loro bonceng-boncengan. Nabi ya saya balik meneh. Mau aku anakan jaran kok terno rene. Jaran gede gak aku ro anakan jaran. Jaran niku jeneng Nabi paling larang niku sak Arab. Gak aku ro anakan jaran. Nang wangis gelo piye wong jenenge wong nek ngono karo Nabi. Nabi ne gak teko. Iya. Aku ya wis seru jaranmu, tapi sak ngerti mungkin piye niku jenenge jaran niku ya anakan jaran. Gak ono jaran kok anakan sapi kok gak ono. Tapi ku yo guyon. Dadi Nabi mau joko sampean bayangno serius bendino ngetokno kadis mawon kaya mesin fotokopi ngono ya gak. Kuyon barang, lu kadang ini lu nabi lu gue nggak tadi sok apa teko? Assalamualaikum ya Nabi, apa kangen nih Nabi? Suwe badan panggil, sok apa sauban badan petuk seminggu nih gue medun telu kilo. Nah terus, nah aku lo kangen jenengan jeng Nabi, aku lo gak ada puisi, pripun tak baca, ya baca nih. Si. Assalamualaikum zainal anbiya. Sing siji gentenan aku kang. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa nur. Nabi ini gak ngamuk wis ya. Nuwun-nuwun nyabur tahu menan. Burdah niku selimut lurik basa Arabe. Niku bocah dikeki selimut lurik ya langsung seneng melayu karo ye ye ye. Lengone diuber karo sok kapat liyane dikira nyolong. Lho kok nyolong ya? Enggak, aku gak nyolong. Nyolong kok enggak. Aku mau ngerti Nabi dikek iki. Mosok iya, aku mau Nabi dikek iki. Oh ya wis nek ngono. Lah buktine apa? Lah nek sampean gak ngatur sesuk ayo moro. Kabeh sak kampung ayo moro. Lho sampe batu nentek. Enggak kula nek ngaji tak kon ngrekam saniki niku. Soale mboten ngono diedit lek wong. Terus digawe ngelek-ngelek padahal ini mulut aku lo ngerekam nak duwe uta ya tak ya lu ini tekan melayu sesok akhirnya sak kampung ini teko kabeh ini dalamnya Nabi lah di antara rombongan ini ada yang gawa kendang tuntang-tung ya Nabi salam roh amin sokabat Ali melebu sokabat Usman melebu wakil rame dalamnya Nabi lah lagi rame-rame ini ngerti ini sokabat Umar teko langsung apa ini dangdung-dangdung berbagi kuping kendangnya dicikuk dibanting bek mula terus ada ulama sing ngaramno terbang soalnya Sayyidina Umar banting kan kendang ya wes macet kan nah mula sampean sing terbangan hati-hati Sayyidina Umar banting kendang enggak oleh tapi ojo lali kabeh sokabat asar sokabat dadi hukum Sayyidina Umar gak seneng tapi nengkono Rasulullah Sayyidina Ali Sayyidina Utsman seneng ya di voting Pak Ji 3-1 para DPR ya, sing telu sing menang akhirnya ya oleh terbangan wong telu seneng siji gak akhirnya digolek Sayyidina Umar nopo kok banting kendang ternyata Sayyidina Umar niku wonge gak seneng nyanyian wonge keras sing mboten umum setan ini kurung langkai Sayyidina Umar melayu saking ngedeni wong alise gatok rene kok gak tau guyu kok sampean ngene iki gak nek maca Quran sampean wedi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Sayyidina Umar tapi nek sing Sayyidina Utsman halus bismillahirrahmanirrahim lapo muni Allah mau kok gak? Ya berarti pangkate ketok sampean duduk pangkat Sayyidina Umar. Kudune mau bismillahirrahmanirrahim. Allah, kudune ngono sampean. Lah niku mulo selawatane ngangge terbang wong sampean muni Allah. Apa meneh zaman apa meneh Sayyidina Ali? Bismillahirrahmanirrahim. Halus mana? Jadi sama ni cocoknya Sayyidina Ali, mulut cocoknya nganggo terbang. Jadi Sayyidina Umar ya kau lalu hey, mah, lekut bahi sak mesjid ni semangkeret kape, le pedangnya ditutup nangi tekelah, kok gak kepuyo sampean? Mulut setan ni Sayyidina Umar dikuping karo Sayyidina Ali kuburan ni. Nazar Sayyidina Ali. Wong kok galak ngene kira-kira mati ini ditakoni malaikat mungkar nakir jawabnya apa? Kuburane dikuping. Sing cerita Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki bareng dikuping, omanyane wong keramat ya krungu. Assalamualaikum. Salam. Sopo iki? Mungkar nakir ya, Umar? Ana apa? Dia ajeng takok. Nang takok apa? Ya merebuka. Ya Allah. Nang apa meneh? Ampun niku mawon. Ya Allah. Hai Sayyidina Umar, karo sing diwedeni. Sing diwedeni mek telu Sayyidina Umar niku. Allah, Rasulullah, bojone. Kula niku ajeng rabi kon maca kitab kudu lujen. Ana ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab, wong lanang teko Sayyidina Umar. Tak takokno wong lanang iki sapa? Jawab, ya berarti Abu Dzar. Abu Dzar niku panglima perang, kepala suku Sugih. Tapi dibujuk sih dicerewetin betul umum. Sampai Abu Dzar aku lu kurang opo. Sugih ganteng bagus duwe akeh bojo siji kok cerewetin ngene. Iten ora tak tukar tambah. Tapi sak durunge ditukar tambah tak ya, takok Sayyidina Umar. Mesti ngerti carane menaklukkan wedok cerewet ngene. Sowan teng daleme Sayyidina Umar. Ternyata nopo ajeng dodok lawang gak sito. Ternyata dalamnya Sayyidina Umar punya atikoh ngomeli Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar mendel mawon. Begitu rampok, assalamualaikum, salam. Sopo Abu Dzar ya Umar, ya Allah kang Abu, ono gawe apa? Kasih dopo do mawon. Berilah ya Allah. Ini gila geng, ini lemblok. Kita nih butuh ilmu-ilmu yang menghantarkan kita untuk mengerti pangkate ahli sunnah wal jamaah. Lha monggo jenenge wong desa wis karepe sampean ya sing penting paham pangkat pangkate misalnya kaya tarweh ngono ya aja 8 ya 20 ya. Heeh, soalnya wong desa ora ngerti sing bener ora usah ribut bener apa salah, cuman 20 iki rada aman. Lah nopo? Ah sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sampean disisa 12. Ana sing bener sesuk sing 20 sampean sing kurang 12 gelek nendi? Misale kaya ngono. Zikir ya melu sing muni cek kringi terus nira. Nirana aja melu sing meneng ngene tokmu sampean tekan tuwek lho gak iso zikir. Kulo teng Jogja niku ngomongan kulo kathah wong tuwek ra iso zikir gara-gara melu kiai meneng tok-tok-tok. Nggih ora usah ribut. Islam niku umat Nabi sing akhir niku jen macem mah, macem beda be. Beda muga-muga sedaya diakoni dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ngarep tambah rahme ono panganane sing akeh. Al-Fatihah. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, itu ada lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amal ghafir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jikal karim wa 'alimi sulthanik. Allahumma akhdim lana bil iman. Allahumma akhdim lana bil khair. Allahumma akhdim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhdim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna awladana dhurriyyatana talamidana alim alil khair alibadana fa absim qiyamah bil iman. Ya baina ummahatina masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddati wa jibil masyayikh tajung nggih tajung tajung sari nggih tajung sari kayu al jamil muassis fakhudzul ulama muassis Muhammadiyah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat alladziina sabaquna bil iman Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi mafanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum Allahumma ij'al qabrahum rabbatan min riyadil jinan Allahumma ij'al rahmatan furatan jami' ahli kubur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihaqqi anna rusulud ma'inna irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد dengan ramah tamah dipersilakan sekali lagi untuk bapak-bapak yang telah mendapatkan pidana lama-lama dipersilakan. Jadi untuk kemudian ngobrol bersama-sama dengan sambil nanti jangan lagi oleh kerja itu ngobrol bersama-sama walaupun sebelah masjid. Namun kasben organo begin dan tunggal maulidur rasul wonten ranting sido mulyo tanggal 1 Januari maulidur rasul wonten ranting sido mulyo insyaallah ingkang hadir Bapak Kiai Haji Marjuki Mustamar. Terima kasih ibu-ibu Bapak-bapak dengan saya menerangi rencana nama-nama, monggo, di pengurusan bisnis tadi, monggo, dengan menerangi.